sebelum kita masuk kepada tema orang tua meniru anaknya, maka dari doa yang kita baca dan kita dengar tadi, Rasulullah SAW minta perbaikan perkara agama sebelum meminta apapun. Minta perbaikan perihal yang berkaitan dengan agama sebelum meminta apapun. Hal ini faedahnya adalah apabila seorang agamanya baik, agamanya saleh, maka niscaya urusan dunia akhiratnya pun akan baik. Itu harus selalu kita ingat, bahwa kebaikan perkara dunia dan kebaikan perkara akhirat akan didapat tatkala seseorang beragamanya baik. Apabila ada urusan dunia yang kurang lancar, rezeki misalkan, mencari penghasilan misalkan, mencari jodoh misalkan, dan hal-hal lainnya dari perkara-perkara dunia kurang lancar, maka ketahuilah bahwasanya ada permasalahan dengan agama. Entah sholatnya, entah puasanya, entah akidahnya, zakatnya, hajinya, umrohnya. Rasulullah SAW minta perbaikan dalam perkara agama, karena perbaikan dalam perkara agama akan mendatangkan kebaikan perkara dunia dan akhirat. Coba perhatikan contoh ulama-ulama terdahulu, di antaranya Maryam alaihissalam, yang kata sebagian ulama beliau ini nabi. Maryam alaihissalam, sebagian ulama mengatakan beliau ini nabi sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Meskipun pendapat yang lebih kuat, tidak ada nabi kecuali dari kaum lelaki. Wa ma arsalnaka min rasul illa rijalan. Tidak pernah kami utus seorang rasul kecuali para lelaki. Yang jelas Maryam lihat sebuah potret manusia yang lebih mengedepankan ibadah, agama, ketaatan kepada Allah, maka urusan dunia dan akhiratnya akan baik. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran tentang cerita Maryam. Kita tahu Maryam adalah anaknya Imran. Kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria. Dan ketika diasuh oleh Nabi Zakaria, Maryam alaihissalam ahli ibadah. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cerita Maryam dari mulai ayat surat Ali Imran ayat 35 sampai kepada ayat 45. Ya, itu semua cerita Maryam. Lihat Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan." Setiap kali Maryam alaihissalam masuk, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrabnya Maryam, tempat salatnya Maryam, maka Nabi Zakaria alaihissalam mendapati di samping Maryam terdapat rizqan. Rizqan, di sini banyak anak pesantren. Setiap ada kata yang pakai tanwin an, in, un, rizqan, maka itu di dalam bahasa Arab disebut kata nakirah. Kata nakirah menunjukkan kepada keumuman, karena belum dijelaskan siapa, apa, dan bagaimana. Mungkin bisa maju sih, biar yang baru datang maju. Sini kosong. Sini sudah saya kosong. Maju. Sini kosong, diisi jin nanti. Sini kosong. Kalau saya lupa ayat Al-Quran, saya bisa nanya ke samping sih. Siap gak? Mas Muka Rusdian. Ayo. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Maryam alaihissalam, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, didapati di sisi Maryam terdapat rizqan. Rizqan artinya adalah rezeki yang belum ditentukan apa rezekinya. Kalau dia berupa makanan, belum ditentukan makanannya apa. Kalau dia berupa buah-buahan, buah-buahannya apa, belum ditentukan, umum. Makanya di dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, Tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa rizqan yang dimaksud adalah ta'amus syita fis saif wa ta'amus saif fis syita. Makanan yang ada di musim dingin aturannya, maka itu ada di musim panas. Makanan yang ada di musim panas ada di musim dingin. Saking terus menerusnya pemberian makanan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Artinya makanannya la yang qati'u syita'an wala sayfan. Tidak terputus, baik musim dingin, musim panas enggak pernah terputus. Ini kalau orang ahli ibadah, pasti diperbaiki perkara dunianya dan perkara akhiratnya. Makanya doa, dalam doa tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perbaikan urusan agama dulu sebelum urusan dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dinilladzi wa usmatu amri. Perbaiki urusan agamaku yang merupakan benteng diriku. Maka Maryam alaihissalam menjawab, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maryam mengatakan itu makanan datang dari Allah. Oh, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwa memperbaiki agama, memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan dengan Allah, maka akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Allah berfirman, atau sebelum ayat ini, hadis ini saya sebutkan, masih tentang Maryam. Tadi kebaikan dunia, kebaikan akhirat bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Maryam mendapatkan kenikmatan di akhirat. Bahkan bukan sekedar kenikmatan, akan tetapi kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah berfirman, "Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina." Artinya, dan Maryam yang mana dia menjaga kemaluannya. Kemudian kami tiupkan pada perutnya ruh dari ruh kami. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan dia Maryam beriman dengan kalimat-kalimat Rabb-nya dan dengan kitab-kitab dari Rabb-nya, dan ia termasuk daripada qanitin. Para ulama tafsir di antaranya disebutkan dalam ilmu, dalam tafsir Imam Nukathir, al-qunut La tu'raf illa bitulil qiyam. Setiap kata kunut di dalam bahasa Arab tidak dikenal kecuali dengan ibadah yang lama dalam keadaan berdiri. Ibadah yang lama dalam keadaan berdiri, itulah Maryam. Makanya beliau mendapatkan rezeki di dunia dan kenikmatan di akhirat. Tadi saya ingin menyebutkan kenikmatan yang didapatkan oleh Maryam di akhirat. Lihat, Maryam alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11-12. Wa daraballah mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Itu siapa? Istrinya Fir'aun. Ketika istrinya Fir'aun berdoa kepada Allah, wahai Rabbu, jadikan untukku sebuah rumah di sisimu, di sisimu sebuah rumah, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan amalannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Lihat, kasusnya Maryam dengan kasusnya istrinya Fir'aun sama. Ketika lebih mendahulukan perkara agama, maka akan datang kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maryam begitu. Di dalam urusan akhirat, beliau menjadi manusia yang paling mulia. Rasulullah SAW bersabda, khairu nisa'il alamina arba'un, sebaik-baik wanita semesta alam ada empat. Yang pertama, Maryam bintu Muzahim. Yang kedua, Khadijah. Maryam bintu Imran. Yang kedua, Khadijah bintu Muzahim. Yang ketiga, Fatimah bintu Muhammad. Yang keempat, yaitu Asiyah imra'atu Fir'aun. Lihat, beliau di akhirat mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena memperbaiki agama. Tadi disebutkan Maryam ahli ibadah. Bagaimana ibadahnya Maryam? Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Ali Imran tadi disebutkan, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, qunutlah kepada Rabbmu, yaitu beribadah yang panjang kepada Rabbmu. Sujudlah dan rukuklah. Lihat, sekarang kita ingin baca tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang ayat ini. Surat Maryam ayat 43. Perhatikan, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Maryam mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kabula minar rijal kathir, wa lam yakmul minan nisa illa Asiyah imra'atu Fir'aun, wa Maryam bintu Imran, wa inna fadla Aisyata ala nisa ka fadli tharidi ala sa'idi ta'am. Yang sempurna dari para laki banyak, maksudnya para rasul, para nabi dari para laki, tetapi yang belum sempurna dari para perempuan kecuali sedikit. Siapa mereka? Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang kedua, Maryam, anak perempuan Imran. Kenapa Maryam mendapatkan kedudukan di dunia, rezeki yang begitu banyak, kemudian kesempurnaan di akhirat? Salah satunya beliau mengamalkan surat Maryam ayat 43 ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi ma'ar raki'in. Wahai Maryam, kunutlah untuk Rabbmu. Artinya ibadahlah yang lama untuk Rabbmu. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perhatikan, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh ahli tafsir di generasi tabi'i, Imam Mujahid, bagaimana ibadahnya Maryam. Lihat, ini yang sering seret rezeki. Keadaan ekonominya menengah ke bawah, tidak pernah naik-naik, hutang banyak, Kalau gajian cuma salam tempel doang. Salam tempel itu artinya dapat gaji, kemudian kasih ke yang lain. Salam tempel. Kenapa? Karena gali lubang tutup lubang. Ya, lihat yang belum dapat pekerjaan. Lihat orang-orang yang mungkin seret rezekinya. Lihat Maryam, bagaimana ibadahnya. Imam Mujahid rahimahullah bercerita, kanat Maryam alaihi salam taqum hatta tatawarrama Ka'bah. Ka'bah artinya Maryam alaihi salam, beliau saking lamanya kunut. Kunut itu artinya salat sambil berdiri yang lama. Saking lamanya kunut, maka kedua tumitnya bengkak. Kedua tumitnya bengkak. Dan para ulama mengatakan wal qunutu lirruku'i fi shalah, yakni imtithalan liqaulihi, yakni ya Maryam qunuti li rabbiki. Dan yang namanya kunut adalah berdiri yang lama di dalam salat, terutama ketika ruku. Ruku bukan hanya sekedar berdiri, ruku yang lama ketika salat. Kemudian tafsiran yang lain yang disebutkan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, bahwa bagaimana ibadahnya Maryam, sajadat hatta nazalal ma'ul asfar fi 'ainaiha. Beliau sujud, saking lamanya sujud maka keluar nanah dari kedua matanya. Keluar nanah dari kedua matanya. Kemudian lihat lagi disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, riwayat dari Ibnu Syaudzab rahimahullah, beliau bercerita, kanat Maryam alaihi salam taghtasilu fi kulli lailah. Maryam alaihi salam saking ingin menjaga kesuciannya, menunjukkan bahwasanya beliau memperbaiki agama beliau, menjaga kesuciannya, beliau mandi hampir setiap malam. Subhanallah. Ini orang-orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah, kembali ke permasalahan tadi. Oleh karenanya kita senantiasa perbaiki agama agar lancar rezeki. Bukan berarti beribadah untuk dunia, enggak, salah itu. Ya, faman kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fiha, wa man kana yuridu harthad dunya nutihi minha, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan perhiasan akhirat, maka kami akan berikan kepadanya. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami akan berikan kepadanya, tapi di akhirat dia tidak punya pahala. Bukan berarti ibadah ketika saya katakan perbaiki agama maka akan dapat dunia, akan dapat akhirat. Bukan berarti kita beribadah untuk biar kaya, beribadah untuk biar sembuh penyakit, bersedekah agar sembuh penyakit. Tidak. Tetapi beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Dengan ibadah yang kita perbanyak tadi, maka akan datang kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Paham maksud saya? Jadi jangan dipahami kita bersedekah, kita memperbaiki agama, kita taat kepada Allah, tujuannya untuk dunia, bukan. Tetapi kita perbaiki agama kita, nanti kebaikan-kebaikan akhirat akan kita dapatkan. Kebaikan-kebaikan dunia akan kita dapatkan, dan itu pasti. Lihat lagi, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 17, فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ. Artinya, carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah. Al-Syeikh Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fihi isyaratun ala anna tahqiqa al-ibadah min talabi rizq. Di dalam ayat ini, carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah. Ya, ayatnya begitu berbunyi. Surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 17. Ya. Dan saya pesan kepada majelis-majelis ilmu di tanah Grogot ini. Ketahuilah baik-baik, setiap kali ada ustaz-ustaz ahlu sunnah yang mengajar di masjid-masjid, maka mereka senantiasa insya Allah mengajarkan hanya Al-Quran dan hadis Rasul. Dan oleh karenanya majlis yang mereka isi bukan majlis ceramah biasa. Ini adalah majlis ilmu. Majlis yang di dalamnya seseorang menambah ilmu agama. Bukan hanya maklumat, pengetahuan agama, bukan. Tetapi ilmu agama, ilmu syar'i, yang menjadi bekal dia di akhirat, dunia dan akhirat. Oleh karenanya, apa yang diajarkan di sini hanya Al-Quran dan hadis. Dan perkataan para sahabat, para salafus salih. Oleh karenanya, sangat disayangkan kalau seandainya kita menyikapi majlis-majlis seperti ini dengan hanya seperti kita menghadiri kajian-kajian biasa. Ceramah-ceramah, hahahihi, cerita ngalor ngidul, tidak ada. Tidak ada dalilnya, maka salah besar. Oleh karena pula, karena itu pula, maka semestinya majlis ilmu ini dicatatlah ilmu-ilmu di dalamnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, fa min al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan." Ilmu itu adalah seperti binatang buruan, dan penulisan terhadap ilmu tersebut adalah seperti mengikat binatang buruan yang sudah didapat. Maka ikatlah binatang buruanmu, maksudnya tulislah ilmu tersebut. Dan sangat aib sekali kalau seandainya terutama para santri datang ke majelis ilmu tidak punya modal. Kalau seperti Imam Syafi'i menghafal sekali baca kitab muwatta' langsung hafal, silahkan gak nulis. Ya, maka perhatikan baik-baik, harus pakai modal. Nuntut ilmu harus bermodal, ditulis. Dan tulisan itu sebagai ikatan binatang buruan kita. Kata Imam Asy-Syafi'i, termasuk kedunguan, dungu. Orang yang menuntut ilmu, kemudian orang yang berburu, kemudian dapat binatang buruan, lalu dia letakkan di sampingnya, maka tidak dia ikat. Dia, binatang buruan tersebut akan lari dari dia. Sama yang duduk di majelis ilmu tidak menulisnya, maka ini ditakutkan nanti apa yang disampaikan lupa. Maka perhatikan para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari, yang tadi surat Al-Ankabut ayat 17, Allah subhanahu wa ta'ala, minimal bawa Quran terjemah, karena akan banyak sekali ayat-ayat yang akan disebutkan. Dan biasanya ayatnya tersebut dipelajari dengan secara mendetil sekali. Lihat, Allah berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'budu." Carilah di sisi Allah rezeki. Lihat, di sini ada pelajaran menarik. Allah mendahulukan sisinya dulu baru apa yang dicari. Carilah 'indallah, di sisi Allah. Bukan carilah rezeki di sisi Allah, enggak. Carilah di sisi Allah baru rezeki. Berarti ini menunjukkan bahwa ibadahlah kepada Allah, datang rezeki. Kemudian Allah tambahi, wa'budu, dan beribadahlah kepada Allah. Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan tadi, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa menegakkan ibadah, beragama yang baik kepada Allah, itu termasuk daripada mendatangkan rezeki. Ya, yang seret-seret rezeki, perbaiki agamanya, perbaiki sholatnya. Kalau laki-laki, perbaiki sholat berjamaahnya, kemudian perbaiki puasanya, zakatnya, maka itu akan berkah rezekinya. Contoh yang lain, misalkan para penuntut ilmu ini, sebagian orang tua, ini berkaitan dengan tema kita, sebagian orang tua kadang-kadang dia terlalu merasa dibebani dengan biaya pendidikan anaknya. Anaknya ingin sekolah, kok mahal sekali. Anaknya sakit, dimarahin. Kenapa sakit? Ke rumah sakit, larang kau kada. Rumah sakit, mahal. Kenapa sakit? Anak sakit bukan dibawa berobat, malah dimarahi. Berat. Coba perhatikan, ada hadis yang berbunyi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan diadukan oleh orang tua, oleh seorang saudara. Wahai Rasulullah, saudaraku tidak bekerja. Kerjaannya cuma duduk bermajlis dengan engkau. Yang membiayai keperluan di rumah adalah saya. Maka apa jawab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "La'allaka turzaqu bih." Ini perhatikan orang tua yang merasa berat ketika membiayai anaknya. Semoga dengan anakmu menuntut ilmu, dengan saudaramu menuntut ilmu, maka engkau akan mendapatkan rezeki. La'allaka turzaqu bih. Semoga dengan anakmu menuntut ilmu, kamu mendapatkan rezeki. Karena menuntut ilmu adalah ibadah, memperbaiki agama. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki agama. Kebaikan dunia dan akhirat akan datang. Hadis yang lain, riwayat Imam, riwayat dari hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibnu Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Lihat, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Terutama ketika orang-orang dalam keadaan sibuk dan lalai. Jam 11, orang lagi semangat-semangatnya kerja. Yang di pasar, yang di kantor, yang di mana, semangat-semangatnya kerja jam 11. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, lihat, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah adalah tatkala anak-anak onta kembali ke kandangnya karena merasakan panasnya terik matahari. Jam berapa itu? Jam 11. Setengah 11, setengah 12. Orang lagi sibuk-sibuknya, maka dia meluangkan waktu untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang memperbaiki kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman tadi, Ibnu Adam, tafarraq li ibadat. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Apa yang terjadi kalau kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah? Amla sadraka ghinan. Amla itu fi'il mudhari', kata kerja langsung. Ya, kata kerja langsung ini maksudnya adalah apabila diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, maka dia menunjukkan kepada penekanan dan kelangsungan terjadi. Apa maksudnya? Kalau saya terjemahkan, wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku langsung isi hatimu dengan kekayaan. Langsung. Amla, karena dia fi'il mudhari', kata kerja langsung yang diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan kepada taukid wa ta'jil, menunjukkan kepada penekanan dan penyegeraan. Langsung aku isi hatimu dengan kekayaan. Lihat, orang yang meluangkan waktunya untuk Allah dalam beribadah, Allah urus hatinya. Dia merasa cukup, merasa kaya. Karena memang permasalahan kaya dan miskin itu ada pada hati. Catat itu baik-baik. Permasalahan kaya dan miskin ada pada hati. Sekaya apapun orang, rumah mega, mobil mewah, ya. Saya lihat di permulaan Kalimantan Tengah, sebelum masuk Kapuas, itu ada rumah 5 tingkat. Rumah tinggal 5 tingkat, 5 tingkat. Di beberapa jalan di Banjarmasin di luar kota itu kadang-kadang ada rumah, luas rumahnya bukan tanahnya, luas rumahnya hampir setengah kilometer, luas rumah. Tapi kalau orang mempunyai harta sebanyak itu, rumah semegah itu, semewah itu, masih merasa kurang, miskin dia. Karena kemiskinan ada dan kekayaan ada pada hati yang mengaturnya. Sebaliknya orang yang miskin, yang mungkin hidupnya di bawah rata-rata, tetapi dia merasa cukup, orang paling kaya. disinilah rahasia Rasul, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghna an-nas." Puaslah dengan apa yang Allah berikan. Puas dengan apa yang Allah berikan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah harta kekayaan diukur dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan diukur dengan kayanya hati. Merasa puas. Lihat orang yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala urus hatinya. Allah isi hatinya dengan kecukupan, merasa cukup, merasa tidak perlu. Di zaman sekarang itu, Pak, kenapa orang banyak kredit? Motor kredit, mobil kredit, rumah kredit, kulkas kredit, televisi kredit, kalau bisa celana dalam kredit. Kenapa orang suka kredit? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan keperluan. Tidak semua yang diinginkan dia perlu. Saya ingin handphone besar, bagus, tapi saya nggak perlu. Kenapa? Karena nggak punya uangnya. Lawang punya handphone besar, cuma bisa miss call. Telepon saya dong. Nggak punya pulsa, ngapain? Punya handphone besar cuma gaya-gaya doang. Ya, sebagian orang itu ketenaran, gaya, popularitas itu kadang-kadang lebih berharga bagi dia dibandingkan harta. Kadang makan di mall, di mana gitu, makan makanannya sama, ya, kalau di luar juga sama, tapi makannya bukan makan yang dimakan, makan gaya. Yang penting gaya, meskipun kere. Ini anak-anak muda megang handphone lagi makan, wah, kayak paling sibuk sedunia. Presidennya nggak begitu-gitu amat. Ya mau makan selfie sana, selfie sini. Tahunya habis pulsa minta sama orang tua. Ya habis dilihat handphonenya oke, rambutnya oke. Tapi dilihat hafalan Al-Qur'annya cuma 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna A'tayna. Apa itu? Kere itu. Ya? Sendal, sepatu, tas branded tapi KW10. Enggak ada manfaat. Wallahi kapan kita mati itu tidak dibawa mati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah mengatakan amla sadraka ghinan, diurus hatinya, aku isi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqra, dan kemudian Allah benar-benar berikan apa? Allah, aku tutupi kemiskinanmu. Di hadis ini Allah tidak mengatakan aku beri engkau kekayaan, enggak. Aku tutupi kemiskinanmu. Mungkin dia masih terlihat sederhana tapi tidak miskin. Tidak, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Subhanallah. Ini hasil dari meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang saya sebutkan hanya sebatas pembukaan. Bukan tema kita, karena saya tadi membaca doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirata allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah orang tua penipu anaknya. Tema ini berkaitan dengan orang tua yang menipu anaknya. Tema ini ditujukan kepada para orang tua yang mempunyai anak-anak. Dan karena yang hadir banyak anak-anak, maka saya nanti minta sampaikan kepada orang tua antum-antum sekalian, pesan-pesan di bawah ini. Dan bagi yang hadir dari para orang tua, maka jadikanlah ini sebagai bekal dalam mendidik anak. Ternyata ada orang tua tukang tipu anak. Ternyata ada orang tua yang membohongi anaknya dengan teganya. Siapa mereka? Kita akan bahas nanti. Sebelumnya, saya ingin memberikan beberapa pendahuluan tentang perihal anak. Ketahuilah bahwa anak itu adalah nikmat Allah dan sekaligus bisa menjadi nikmat dari Allah. Saya ulangi, anak itu nikmat Allah dan sekaligus bisa menjadi nikmat Allah. Apa maksudnya? Anak bisa menjadi anugerah, pemberian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang bersamaan dia bisa menjadi bom, dia bisa menjadi bencana, bisa menjadi ujian bagi orang tuanya. Lihat beberapa ayat akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa anak itu adalah nikmat Allah, perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisaa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diindahkan kepada manusia kecintaan terhadap syahwat dari perempuan dan anak-anak. Ini menunjukkan bahwasanya anak itu dia adalah nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Tapi pada saat yang bersamaan anak juga bisa menjadi bencana bagi orang tua. Anak bisa menjadi fitnah. Arti fitnah di sini bisa menjadi ujian terbesar bagi orang tuanya. Maka hati-hati wahai para orang tua. Anak Anda bisa nikmat, bisa menjadi ujian terbesar yang bisa menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Atau dalam bahasa lain, anak Anda adalah surga Anda atau neraka Anda. Gara-gara anak orang tua bisa masuk surga, gara-gara anak orang tua bisa masuk neraka. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim bahwa anak adalah anugerah, nikmat dari Allah. Inna auladakum hibatullahi lak. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah, pemberian dari Allah bagi kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda membaca surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Allah memberi kepada siapa yang dikehendakinya, anak perempuan saja. Lihat, ini menunjukkan bahwa anak anugerah. Allah memberikan hibah anugerah kepada seorang orang tua cuma anak perempuan saja. Ada sebagian cuma anak laki-laki saja. Seperti keluarga saya anak tertua. Adik saya, laki-laki, berdekatan umurnya, mungkin 1 tahun, beda 1 tahun, beda 2 tahun. Laki-laki semua. Kemudian 10 tahun setelah kelahiran dari yang ketiga ini, keluar yang keempat. Rupanya bapak ibu saya dipanas-panasin orang. Ayo, jangan-jangan ini yang keempat adalah perempuan. Ternyata ketika keluar, laki-laki. Kemudian yang kelima, hamil lagi, keluar laki-laki. Akhirnya 5-5-nya laki-laki semua. Ini persis sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan anugerah kepada siapa nikah nantinya semuanya laki-laki. Atau Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya dengan cara menggabungkannya antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapa yang dikehendakinya aqiman, mandul, tidak punya anak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Di sini pelajaran terhadap orang tua suami istri yang belum punya anak sampai sekarang. Kenapa surat Asy-Syura ayat 50 Allah akhiri dengan innahu alimun qadir. Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Wahai orang tua, wahai para suami dan istri yang belum punya anak sampai sekarang, Anda masih diketahui oleh Allah dan selalu akan diketahui oleh Allah bahwa Anda belum punya anak. Maka teruslah berdoa kepada Allah, teruslah berusaha, dan Allah sangat Maha kuasa untuk memberikan kepada Anda anak. Maka teruslah berusaha, teruslah berdoa. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa ingin mendapatkan anak selama 110 tahun berdoa. Saking lamanya berdoa sampai beliau malu berdoa dengan suara yang keras, karena beliau sudah tua, tulang sudah keropos, uban sudah di mana-mana, istrinya menafas, tidak haid lagi, kemudian tua renta, mandul. Maka beliau tetap berdoa. Jadi doa itu tidak ada cuti, tidak ada pensiun. Doa enggak ada cuti, enggak ada pensiun. Lihat, setelah 110 tahun, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku seorang yang sendirian dan engkau adalah sebaik-baik memberi ahli waris, yaitu memberi anak. Maka beliau mendapatkan anak Yahya. Maka tidak ada cuti, tidak ada pensiun dalam berdoa. Seorang lelaki ditanya, sudah menikah mas? Sudah. Berapa tahun? 5 tahun. Belum punya anak? Belum. Sudah berdoa? Sudah Ustaz. 5 tahun kurang 5 menit, saya setelah berdoa terus. Emang kenapa? Kalau sudah berdoa terus, maksudnya 5 tahun kurang 5 menit itu saya selalu berdoa. Artinya saya sudah bosan doa Ustaz. Maka enggak ada cuti, enggak ada pensiun dalam berdoa. Terus saja berdoa. Nah, perhatikan para ikhwah, kembali ke permasalahan kita tadi. Poin pertama, sebagai pendahuluan tentang anak, anak bisa menjadi nikmat, bisa menjadi anugerah, bisa pada saat yang bersamaan bisa menjadi ujian terbesar, godaan bagi orang tua. Bagaimana anak bisa menjadi nikmat, bisa menjadi ujian? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak dan harta adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka Pak, memang benar. Bersabarlah yang belum punya anak. Ya, itu perhiasan kehidupan dunia. Kita yang sedang capek-capek kerja, di luar mungkin banyak masalah, pulang ke rumah melihat anak menjadi hilang. Hilang capeknya, hilang mumetnya, hilang pusingnya. Al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Anak dan harta adalah perhiasan kehidupan dunia. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan, hanyalah melalaikan, saling membanggakan di antara kalian, saling berbanyak-banyak dengan bangga tentang harta dan anak. Ya, ini menunjukkan anak itu nikmat. Tetapi seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa anak bisa menjadi ujian terbesar bagi manusia. Allah sudah memperingatkan akan hal ini. Di antaranya surat Al-Anfal ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah, harta dan anak kalian adalah ujian. Apa maksudnya? Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, "Ikhtibar wa imtihanun minhu lakum." Anak itu bisa jadi ujian, bisa jadi alat tes dari Allah untuk kalian wahai para orang tua. Ya. Bagaimana caranya? Atau bagaimana kok bisa anak menjadi ujian yang bisa kadang-kadang menjerumuskan orang tua ke dalam api neraka? Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya istri kalian dan anak kalian musuh bagi kalian. Maka hati-hati mereka. Hati-hati terhadap mereka. Kok bisa anak bisa menjadi musuh? Lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bima'na annahu yultaha bihi minal amal shalih. Gara-gara anak lupa beramal saleh. Gara-gara anak bawa anak ke plaza Kandilo lupa sholat berjamaah. Gara-gara bawa anak main-main lupa melakukan kewajiban sholat lima waktu, akhirnya sholat di akhir waktu atau di luar waktu. Kemudian beliau mengatakan yang dimaksud daripada anak sebagai musuh adalah yahmilur rajul ala qati'atir rahmi aw ma'siyati rabbi. Gara-gara anak seseorang kadang-kadang memutuskan hubungan, gara-gara anak, sang anak, ya gara-gara anak yang bapaknya yang juga statusnya dia anak durhaka kepada ibunya. Gara-gara anaknya lebih mendahulukan anak dibandingkan orang tuanya. Gara-gara anak dia putus hubungan dengan kakak adiknya, paman bibinya. Gara-gara anak. Ada enggak seperti itu di tengah masyarakat? Banyak, bukan ada. Ini yang namanya anak sebagai musuh bagi orang tua. Yahmilur rajul ala qati'atir rahmi aw ma'siyati rabbih. Seseorang gara-gara anak memutuskan hubungan kekerabatan atau bermaksiat kepada Allah, mencuri, kenapa? Karena ingin memberikan sang anak ini. Menipu, kenapa? Karena ingin membelikan sang anak ini dan itu. Gara-gara anak, seseorang kadang-kadang dia terperosok ke dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam At-Tabarani dari Al-Aswad ibn Khalaf dan Khawlah bintu Hakim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada majbanatun majhalatun mabkhalatun mahzan." Anak itu bisa menjadikan orang bakhil. Mau sedekah, anak saya besok makan apa? Enggak jadi. Mau ikut berjihad di jalan Allah, mau menuntut ilmu ke tanah Grogot, jauh mungkin dari Panajam ataupun jauh mungkin dari Batu Kajang, maka nanti anak saya siapa yang jaga? Membuat orang bodoh. Anak itu membuat orang tua bodoh, hilang akalnya. Gara-gara anak kadang-kadang dia tidak berpikir. Gara-gara anak dia mencuri, menipu, mengoplos, memalsukan. Gara-gara anak dia majbanah, dia penakut, atau apa sinonimnya dari penakut itu pengecut. Pengecut, gara-gara anak dia pengecut, ingin berjihad, kalau ada jihad yang syar'i ingin berjihad, nanti anak saya siapa yang urus? Enggak jadi. Ya, gara-gara anak orang tua sering sedih. Ini hal yang pertama. Anak hati-hati. Dia meskipun sebagai nikmat, hati-hati dia juga bisa sebagai nikmah. Beda, Pak. Nikmatun itu pakai ain. Saya sering mengungkap masalah bahasa, kenapa? Karena di sini banyak anak pesantren. Nikmatun itu pakai ain. Nikmatun. Kalau pakai qaf, nikmatun itu siksa artinya. Ya, itu siksa artinya. Maka anak bisa sebagai nikmat, bisa sebagai nikmat. Maka hati-hati. Jangan gara-gara anak kita terputus hubungan kekerabatan, apalagi sama orang tua. Alhamdulillah. Tidak ada apa-apanya anak kita dibandingkan orang tua kita. Dalam hadis riwayat Bukhari, kita dituntut untuk lebih mendahulukan hak orang tua dibandingkan anak-anaknya. Dan itu yang bisa menyelamatkan seseorang dari kesulitan dunia. Mendahulukan keperluan orang tua dibandingkan anak lebih bisa menyelamatkan kesulitan dunia. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, tiga orang yang terperosok ke dalam goa. Mulut goanya tertutup dengan batu. Kemudian di antara mereka saling berbicara, innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u Allah bi salihi a'malina. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita keluar dari goa ini, batunya bergeser agar kita bisa keluar dari goa ini kecuali kita berdoa dengan amal saleh yang kita miliki. Yang satu berdoa bahwa saya punya orang tua. Suatu ketika saya pulang ke rumah sudah malam, orang tua saya tertidur. Karena kebiasaan anak ini, dia meminumi orang tuanya susu sebelum meminumkan kepada bapak dan anaknya, kepada istri dan anak-anaknya susu. Dia orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu. Maka suatu ketika dia malam-malam datang. Malam-malam datang, orang tuanya sudah tidur. Anak dan istrinya kelaparan, dia biarkan. Besok pagi ketika orang tuanya bangun, dia berikan minum air susu baru kepada orang tuanya, kepada anak istrinya. Lihat, maka bergeserlah batu tadi, akhirnya mereka bisa keluar. Mendahulukan kepentingan anak, kepentingan orang tua, dapat mendapatkan solusi dari kesulitan kehidupan dunia. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Mukaddimah pendahuluan yang kedua tentang anak. Anak adalah amanah. Anak adalah amanah. Saya tadi ketika mau dituangkan tidak mau, kenapa? Karena gelasnya tidak ada penutupnya. Kalau ada penutupnya, maka saya silakan dituangkan. Kalau tidak ada penutupnya, ada air, nanti akan ada masuk penyakit atau yang semisal. Karena sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awqus siqa wa ghattul ina." Tutuplah gelas, tutuplah termos dan semisalnya. Karena akan ada bala yang turun. Kita tidak tahu. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah amanah. Apa maksud anak adalah amanah? Amanah artinya beban yang Allah bebankan kepada diri seseorang agar dia mengamalkannya. Itu namanya amanah. Maka anak itu amanah di pundak orang tua, yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Apa yang harus dilakukan oleh sang anak, sang orang tua terhadap amanah tersebut? Maka dia harus menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak. Kalau orang tua punya anak di pundak, punya amanah di pundaknya, maka orang tua tersebut harus menjaga amanah tersebut sampai selesai. Sekarang pertanyaannya, apa maksudnya anak adalah amanah pada pundak orang tua? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah bisa berarti setiap anak dilahirkan di atas agama yang merupakan tabiat dia, itu menyembah kepada Allah. Maka menurut keyakinan seorang muslim, setiap bayi yang terlahir, entah ibunya muslimah, ibunya Yahudi, ibunya Nasrani, setiap bayi yang terlahir dia sebenarnya dilahirkan di atas Islam. Karena fitrah yang dimaksud di sini, setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Dirikanlah wajahmu untuk agama yang lurus. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Berarti setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, maksudnya di atas Islam. Di atas apa? Islam. Maka inilah amanah yang ada pada pundak orang tua tentang anak. Wahai para orang tua, anak itu adalah amanah. Maksudnya jaga anak. Saya ulangi, jaga agama sang anak, jaga Islamnya sang anak. Makanya Rasulullah SAW setelah hadis tadi melanjutkan sabdanya, setiap bayi yang terlahir maka dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini berarti orang tuanya tidak amanah, karena agama anaknya sudah tidak fitrah lagi. Ya, sudah tidak fitrah lagi. Sedikit menyinggung tentang kata fitrah, menyimpang dari tema kita tentang anak. Makanya dalam zakat di akhir Ramadan kita mengeluarkan zakat apa namanya? Hah? Fitrah. Orang Indonesia biasa menyebutnya zakat fitrah. Di dalam hadis-hadis kita kita mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, zakatun fitr. Zakat fitr. Antara fitrah dan fitr boleh dua-duanya dipakai. Kalau kita katakan zakat yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan itu disebut dengan zakat fitr, maka maksudnya adalah zakat yang dikeluarkan karena berbuka setelah berpuasa. Kalau disebut zakat fitr tanpa ah, zakat fitr, maka itu berarti zakat yang dikeluarkan karena berbuka setelah berpuasa. Kalau kita katakan zakat fitrah, maka maksudnya adalah zakat yang diwajibkan atas setiap fitrah penciptaannya. Makanya setiap muslim, muslimah, laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, mampu, musafir, tidak musafir, maka tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apa? Fitrah. Kenapa? Arti fitrah itu artinya adalah asal penciptaan. Artinya setiap orang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat meskipun belum bahagia. Ya, ini sedikit tentang kata fitrah dan fitr. Baik, kita kembali ke permasalahan tadi. Berarti kita sudah bisa pahami anak adalah amanah. Apa maksudnya? Orang tua berarti harus menjaga Islamnya sang anak, akidahnya sang anak. Maka berarti pula apabila ada sang anak berubah agamanya, pindah agamanya, maka ini berarti orang tuanya tidak apa pak? Tidak amanah. Perhatikan terutama anak-anak perempuan yang punya anak-anak perempuan. Ya, di zaman sekarang gara-gara sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadi biasa seorang anak perempuan pindah agama gara-gara CINTA. Hah? Pindah agama gara-gara CINTA. Kata sang bapak dari orang tua tersebut, misalkan ini ada anak perempuan, ya, punya pacar orang Nasrani kah, Yahudi. Orang tuanya sudah bilang, nah, itu putuskan, lepaskan lelaki tersebut. Masih banyak yang muslim. Sang anak dengan bangganya dia, dengan lancangnya dia mengatakan kepada orang tuanya, pak, sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, sekarang zaman cinta berbicara. Gombal. Ya, bapak sih tidak merasakan bagaimana indahnya CINTA. Kalau sudah CINTA masuk ke dalam hati, maka coklat rasanya, coklat. Ya. Ini hati-hati. Dan ini bukan main-main. Ini akidah. Orang tua dinyatakan tidak amanah. Sesukses apapun anaknya, Mau S1, S2, S3, profesor, doktor, LC, MA, PhD, sesukses apapun anaknya, ketika pindah agama dinyatakan orang tuanya tidak sukses. Dan ini perhatian kepada orang tua yang salah dalam mengukur kesuksesan. Seorang orang tua nelpon kawannya, "Uy, assalamualaikum." Sang kawan menjawab, "Waalaikumsalam, uy." Alhamdulillah anak kuah ini jadi orang. Berarti sebelum wah ini jadi apa? Atau jadi bekantan. Di Banjarmasin ada bekantan pur. Ya, patung besar. Warik. Berarti sebelum ini bukan jadi manusia. Ya, ini perhatikan juga anak-anak nih, baik yang di pesantren ataupun yang di sekolah umum. Ketahui nak, ketahui dek baik-baik, bahwasanya kesuksesan bukan pada penampilan Anda, kesuksesan bukan pada gelar Anda, kesuksesan bukan pada motor besar, kesuksesan bukan pada tingkat Anda nanti menjadi jabat, pejabat atau semisalnya, tetapi kesuksesan pada agama. Lihat, ada sebagian orang menelpon, "Alhamdulillah anakku sekarang sudah jadi urang." Maka yang ditelepon mengatakan, berarti sebelumnya jadi apa? Enggak, bukan begitu maksudnya. Anak saya sekarang sudah diterima, punya pekerjaan tetap. Padahal yang paling penting itu bukan pekerjaan tetap. Yang paling itu tetap bekerja. Betul? Presiden, 5 tahun harus diganti, kecuali kalau dipilih lagi. Tidak ada yang abadi di dunia. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang tua yang punya anak perempuan. Tadi malam sudah saya ceritakan. Anak perempuan dilamar oleh seorang lelaki. Sang lelaki ini ketika melamar belum dikasih duduk, belum ditanya nama, belum ditanya apa, sudah ditanya, "Begawi apa?" "Kalau anakku kawin lawan nikah, makan apa?" Ya, para ikhwan, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang jadi ukuran dunia. Padahal kalau seandainya standar kesuksesan itu adalah harta, maka Karun orang yang paling sukses. Karun, ikon, simbol kekayaan dunia. Dia orang yang paling sukses. Kalau di bawah masjid at-taqwa ini digali tanah, dapat harta. Orang akan menyebutnya harta karun. Padahal karun belum pernah datang ke tanah Grogol. Kenapa disebut harta karun? Karena dia simbol kekayaan. Tetapi apakah dia sukses? Enggak. Jangan di akhirat, di dunia saja dia disiksa oleh Allah. Seluruh kekayaannya dan dirinya dilumatkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Disebut oleh Allah sebagai orang kafir. Disebut oleh Allah sebagai orang yang sombong. Enggak sukses. Jangan di akhirat, di dunia enggak sukses. Maka jangan ukur. Ada sebagian orang tua ketika malam minggu anaknya diapelin oleh seorang lelaki, lelakinya membawa motor gede, ternyata rental. Ya, orang tuanya senang, "Alhamdulillah anak saya laku." Kalau anaknya tidak diapelin malam minggu atau yang ngapelnya bawanya bajai, maka dia mengatakan, "Nak, sabarlah, insya Allah minggu depan ada yang lebih baik." Kalau sudah begini, nanti bunting baru tahu. Dan saya pesan kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian dirahmati oleh Allah, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang perempuan setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Nih anak-anak perempuan, tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang manusia setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Ya, kalau seandainya sudah digerayangi orang, seapapun cantiknya pasti dia adalah wanita rendahan. Kalau sudah tidak perawan, seberapapun kayanya dia adalah orang yang termiskin, karena hilang sesuatu yang paling berharga bagi dia, yaitu keperawanannya, kesuciannya. Kalau seandainya kesuksesan diukur dengan jabatan, tahta, maka Fir'aun orang yang paling sukses, karena dia adalah raja. Saking suksesnya di raja, dia sombong dengan kerajaannya sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku rob kalian yang paling tinggi. Tetapi apa yang terjadi kepada Fir'aun? Jangankan di akhirat, di dunia dia sudah mendapatkan siksa. Iman Islamnya tidak diterima, taubatnya enggak diterima. Dianya ditenggelamkan dalam lautan. Kemudian menjadi pelajaran bagi orang-orang sekitar. Ya. Ya, maka perhatikan, anak itu adalah amanah. Amanahnya apa? Islam. Berarti orang tua sampai mati menjaga anaknya, amanah tersebut, agar agamanya tidak berubah. Sebagian orang tua, terutama orang tua yang punya anak perempuan, mengatakan ketika anak perempuannya sudah menikah, alhamdulillah saikung sudah mayu, tidak ada kewajiban lagi. Enggak, meskipun dia sudah menikah, nanti dia punya anak, bahkan mungkin punya cucu, orang tua ini masih tetap bertanggung jawab terhadap anaknya sampai mati, entah orang tuanya mati duluan atau anaknya mati duluan. Ya, ini amanah. Makanya Pak, hati-hati. Semua yang kita berikan kepada orang, kepada anak-anak kita, entah itu gadget, handphone, atau alat-alat lainnya, ataupun bacaan, tontonan, maka itu jangan sampai merubah amanah yang ada pada anak. Jangan sampai merubah amanah yang ada pada anak. Karena kalau terubah amanahnya, rusak akidahnya, maka berarti kita sudah tidak amanah. Dan seorang orang tua yang tidak amanah, bagaimana dia dapati? Lihat, Rasulullah SAW bersabda, dan ini adalah hadis yang merupakan dalil dari tema kita. Hadisnya ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghasil li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan memimpin keluarga, memimpin orang-orang, kemudian dia di hari meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Sang bapak menipu istrinya, orang tua menipu anaknya, melainkan akan diharamkan atasnya surga niadanya. Orang tua yang menipu anaknya diharamkan atasnya surga. Maka jadilah orang tua yang amanah. Lihat hadis tadi, setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas amanah. Lalu orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, ini kan berarti anaknya, orang tuanya tidak amanah. Maka perhatikan Pak, kepada anak-anak kita, kepada siapa dia bergaul, dengan siapa dia bergaul. Kalau seandainya merusak agama, merusak akidah, mulai putuskan dari sekarang. Meskipun kita dituduh orang tua kolot, protektif, bodoh amat, saya yang penting saya selamat di hadapan Allah. Saya sering mengatakan bahwa ibu saudara saudari, saya tinggal di Indonesia ini baru 2 tahunan setengah gitulah. 2013 saya turun, kemudian sampai sekarang. Lama di Arab Saudi, punya anak lahir semuanya di Arab Saudi. Di Arab Saudi, saya sini mengatakan, bukannya di Arab Saudi tidak ada maksiat, tetapi di Indonesia tantangannya lebih banyak. Ya, lihat tontonan yang tidak pernah bisa menjadi tuntunan. Lihat pergaulan. Saya Pak, kalau boleh bercerita tentang keluarga saya. Di rumah kami tidak punya televisi. Karena itu salah satu penyebab terbesar menurut saya maksiat dan rusaknya moral sang anak. Meskipun tidak punya televisi, bukankah sang anak bergaul di luar rumah? Di rumah tidak ada yang namanya dangdut, goyang, oplosan, gak ada. Suatu ketika anak saya pulang dari sekolah, hey, goyang, oplosan. Dari mana ini? Dari mana? Haram, jelek. Dari pertama, Pak, ingatkan itu. Sebelum dia susah diingatkan. Haram, jelek, buruk. Kenalkan dia, meskipun tidak pakai dalil, akan tertanam di dalam dirinya bahwa itu haram, itu jelek, itu buruk. Kelihatan aurat, anak perempuan kelihatan aurat, jelek, buruk. Sampai dia bisa menilai, Pak, Bah, tadi saya melihat teman saya perempuan kelihatan belakangnya tidak tertutup, jelek ya Pak, jelek. Ajarkan dari mulai semenjak dini. Ujian kita begitu banyak, Pak, di dunia ini, terutama di negara ini. Di zaman Rasulullah ada enggak maksiat? Ada. Orang berzina? Ada. Di saat itu tidak ada internet, tidak ada televisi yang menayangkan satu kali klik wanita telanjang, satu kali klik goyang erotis. Bahkan na'udzubillah, di negara ini goyang erotis dijadikan sebagai kesuksesan. Alhamdulillah anak saya juara satu. Juara apa, Bu? Goyang oplosan. Na'udzubillah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik. Ya, jangan sampai kita menjadi orang tua penipu. Dan ini semua adalah mukaddimah. Mukaddimah yang ketiga. Pendahuluan tentang anak. Ketahui baik-baik bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa maksudnya? Anak akan sangat dekat dengan kebiasaan, kelakuan, sifat, akhlak dari orang tua. Kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap sang anak. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 33 sampai 34. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Sedikit lagi sebelum saya lanjutkan ini, menyinggung lagi. Sebagian orang tua bangga, alhamdulillah anak saya masuk TV. Bukan TV, TV. Kenapa? Karena menang. Menang apa? Lomba nyanyi. Lomba nyanyi buka aurat. Di zaman sekarang, kalau dalam Islam itu ada namanya sholat berjamaah. Kalau di negara ini ada namanya buka aurat berjamaah. Tuh, yang grup-grup menyanyi 1, 2, 3 sampai puluhan orang buka aurat, itu yang diidolakan. Alhamdulillah. Ya, sudah terbalik idolanya. Itu yang diidolakan. Buka aurat berjamaah. Katanya sukses ke Jakarta, masuk TV. Maka hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, berubah sudah mi'yar standar orang memandang kesuksesan. Ya, hati-hati ini Bapak Ibu saudara-saudari. Saya katakan tadi, pengaruh orang tua yang saleh terhadap anak sangat besar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 33 sampai 34. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dzurriyatan ba'dhuha min ba'd. Sesungguhnya Allah mengutus Adam dan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dan keturunan Ibrahim dan keturunan Imran sebagai rasul atas alam semesta. Allah mengutus Adam, Nabi Nuh, dan keturunan Ibrahim. Nabi Ibrahim menurunkan seluruhnya Nabi. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seluruhnya Nabi. Ibrahim mengeluarkan, mempunyai anak namanya siapa? Ismail. Ismail nanti menurunkan seorang Nabi. Siapa? Siapa? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim juga punya anak namanya Ishak. Ishak mempunyai anak namanya siapa? Hah? Yaqub. Yaqub mempunyai anak namanya siapa? Hah? Yusuf. Lihat, masih banyak yang terpesona. Kok saya enggak tahu? Kok saya cuma tahu artis fulan? Yang kalau seandainya dia malam minggu minum, berzina, itu yang diidolakan. Kalau ketemu nangis. Alhamdulillah. Fans apa ini? Tidak pantas manusia difanskan kecuali sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah orang kafir jadikan fans. Setiap malam dia minum khamr, dia berzina, akhlaknya buruk. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu, terutama adik-adik. Jangan salah dalam menilai. Baik, kita kembali ke permasalahan tadi. Lihat, keturunan Nabi Ibrahim semuanya nabi. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Keturunan Imran nabi, ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Yaqub, ada Nabi Yahya. Itu semuanya keturunan Zakaria, semuanya keturunan Imran. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin berikan kuis. Siapa yang bisa menjawab, saya beri hadiah. Pertanyaannya adalah, ada pemandangan, ini pertanyaan bagi siapa yang jeli. Ada pemandangan yang sebenarnya harus diperhatikan dan harus ditanyakan tentang apa yang saya sebutkan tadi, bahwa orang tua yang soleh akan menelurkan anak yang soleh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apakah pertanyaan itu? Jadi pertanyaan saya meminta ada yang bertanya tentang sesuatu di balik itu. Nabi Ibrahim keturunannya menurunkan Nabi. Nabi Imran keturunannya menurunkan Nabi. Kalau ada yang bertanya tentang fenomena ini, berarti dia orang yang jeli. Saya lanjutkan. Silahkan mikir panjang-panjang. Ini panitia sesi 1 sampai dengan pukul 10.30. Mau berhenti atau mau teruskan? Ngapain terus? Ngapain berhenti? Hah? Mau makan? Capek? Capek kah? Yang saya ngomong itu cuma duduk doang. Hah? Berhenti apa terus? Bukan saya urusan. Ya maaf. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Kenapa? Karena kalau kita berhenti nanti saya mengembalikan pikiran Bapak dan Ibu susah lagi. Kalau sudah berhenti, sudah mulai main handphone, status, kemudian beli sana sini, mungkin ada istrinya yang mau minta cerai, ada yang anaknya yang mau sakit, bingung lagi. Nah, mendingan sini. Ya? Enggak ada istirahat di kajian saya. Antum gak capek, baru tadi jam berapa? Mulai jam 9, baru 1,5 jam. Kerja berapa? 8 jam, gak capek. Nonton televisi berapa? Ya, berjam-jam. Main handphone berapa? Status, habis bikin status, aduh, 100 kali dibolak-balik kok gak ada yang nge-like. Aduh, sedih banget. Gak ada yang nge-like. Saya lagi mandi, emang gue pikirin mau mandi mau apa, bodo amat. Ya, Ini latah. Orang-orang yang bikin status selfie ini latah. Bahkan lebih parah lagi, Ka'bah dijadikan situs selfie. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh anak-anak, anak muda, nenek-nenek tua. Sebelum tawaf selfie, hadangi dulu, aku sini, foto dulu. Subhanallah. Fotonya di depan Ka'bah. Handak apa pian? Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Jadi di dalam perkara yang saya jelaskan tadi, ada semacam sebuah pertanyaan. Siapa yang geli saya kasih hadiah. Siapa yang geli bertanya, maka saya akan kasih hadiah. Jadi pertanyaannya berupa pertanyaan. Juriyatan ba'duha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokoknya. Anak akan mengikuti bapaknya, bapaknya mengikuti kakeknya, kakeknya mengikuti buyutnya, buyutnya mengikuti biyutnya, biyutnya mengikuti beyutnya, terus ke atas. Lihat, Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, ay hasalat tanasubu wa tashakulu fil akhlaq wal fil akhlaqil jamilah wal khilqah. Artinya akan terjadi kesesuaian antara orang tua dan anak, antara cucu dan kakek, antara cicit dan buyut. Kesesuaian baik di dalam bentuk rupa ataupun perbuatan. Makanya Pak, orang tua yang soleh sangat berpengaruh terhadap anaknya. Coba perhatikan sekarang pengaruh orang tua yang soleh. Perhatikan ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82, Allah berfirman, wa amal jidar fakana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun tembok rumah itu adalah dimiliki oleh dua anak yatim di kota tersebut. Dan di bawah rumah, tembok rumah tersebut terdapat harta tersimpan yang dimiliki oleh dua anak yatim ini. Dan ini adalah peninggalan dari orang tuanya. Orang tuanya itu orang tua yang saleh. Maka Allah menginginkan kalau dua anak yatim ini sudah dewasa, sudah baligh, maka Allah akan keluarkan harta tersebut untuk bekal mereka hidup. Saya ingin menceritakan ayat ini. Di dalam surat Al-Kahfi kita baca sejarah bahwa Nabi Musa alaihissalam berguru dengan Nabi Khadir. Jadi nama yang benar namanya Nabi Khadir, bukan Haidir. Haidir itu ngaran kawan ulun SD. Yang benar adalah namanya Khadir. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khadir. Tapi dengan syarat, kata Nabi Khadir, tidak boleh bertanya. Enggak boleh bertanya. Nabi Musa alaihissalam kadang-kadang melihat perlakuan-perlakuan yang aneh dari Nabi Khadir, maka beliau bertanya. Salah satu kelakuannya adalah ini yang kita ceritakan tadi. Ayatnya surat Al-Kahfi ayat 82. Jadi ceritanya begini. Dahulu Pak, di zaman dahulu tidak ada hotel, pemondokan, penginapan. Jadi kalau ada orang ke sebuah tempat, dia tidak bisa untuk bermalam kecuali satu di masjid atau di kebun atau di rumah orang. Nah, dua orang ini, Nabi Musa dan Nabi Khadir, datang ke sebuah kampung. Orang kampung tidak tahu kalau dua orang ini nabi. Maka akhirnya dua orang ini minta agar bisa bermalam di rumah salah seorang dari orang kampung tersebut. Orang kampung menolak karena tidak diketahui. Menolak untuk mendapatkan inapan bagi dua orang ini. Padahal ini nabi, orang kampung enggak tahu. Kemudian para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lalu berjalanlah mereka ke kebun, karena tidak ada tempat lain seperti yang saya ceritakan. Kalau tidak ada tempat penginap, maka di kebun. Sebelum pergi ke kebun, melihat rumah yang mau roboh, dindingnya mau roboh. Nabi Khadir alaihi salam membetulkan rumah tersebut. Nabi Musa kemudian bertanya, sudah diberitahu ini murid kok nanya-nanya, jangan bertanya. Tapi beliau enggak sabar nanya, wahai Nabi Khadir, kenapa engkau betulkan rumah tersebut? Kita oleh orang kampung ini sudah tidak dikasih inapan, engkau malah berbuat baik kepada mereka. Sudah ambil upah saja atas pembetulan kamu terhadap rumah tersebut. Nah, Nabi Khadir bercerita, rumah yang aku perbaiki adalah dinding rumah itu milik dua anak yatim. Anak yatim itu, Pak, adalah anak yang mati bapaknya dan belum baligh, itu anak yatim namanya. Kalau sudah baligh itu bukan yatim lagi. Nah, ini Nabi Khadir membetulkan dinding rumah dua anak yatim ini. Di bawah rumah tersebut terdapat harta tersimpan, yang mana kalau dua anak yatim ini sudah baligh, maka Allah akan keluarkan harta tersebut untuk menjadi bekal hidup bagi dua anak yatim ini. Sampai di sini paham ceritanya, Pak? Maka akhirnya, bapak ibu saudara saudari, yang menjadi pembicaraan kita di sini adalah dua anak yatim ini orang tuanya orang tua yang saleh. Lihat, orang tua yang saleh akan menjaga anaknya meskipun orang tua tersebut sudah mati, anaknya akan tetap terjaga. Buktinya apa? Harta yang tersimpan di bawah tanah tadi dijaga oleh Allah dengan dibetulkannya rumah itu. Kalau sudah anak ini dewasa, baru nanti dikeluarkan oleh Allah untuk bekal sang anak. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang lebih menarik adalah bahwa orang tua yang saleh dari dua anak yatim ini ternyata bukan orang tua kandungnya. Ternyata siapa? Kakeknya No. Kakeknya yang ketujuh. Tujuh turunan. Yang soleh itu si kakek yang ketujuh. Lihat, kakeknya yang soleh kemudian menurunkan, semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah keutamaan orang yang soleh. Ada mobil halangi jalan KTS 1004 BP supaya dipindahkan, demikian iklan sementara. KTS 1004 BP supaya dipindahkan, iklan. Sampai mana tadi? Hah? Tujuh turunan. Lihat, luar biasa kan? Kalau orang tua yang soleh, apa? Bisa menjaga anak turunnya, cucunya sampai berapa turunan? Tujuh turunan. Maka Pak, ini pengaruh orang tua yang soleh. Ternyata kan Allah berfirman bahwa wa kana abuhuma salihan, orang tua dari dua anak yatim itu orang tua yang saleh. Ternyata bukan orang tua kandungnya yang saleh, yang terkenal kesolehannya kakeknya yang nomor 7. Kakeknya nomor 7 masih menyisakan emas. Ternyata harta simpanan tersebut emas yang tertulis di bawah di pada emas tersebut bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini Pak, jadilah orang tua yang saleh, maka Anda akan menjaga anak Anda. Baik, itu tiga pendahuluan tentang anak. Baik, tiga pendahuluan tentang anak. Yang pertama tadi apa, Pak? Anak bisa menjadi nikmat, bisa menjadi nikmat. Yang kedua, anak adalah amanah. Yang ketiga, Orang tua yang saleh akan menjaga anaknya. Maka jadilah orang tua yang saleh. Baik, itu pendahuluan terhadap anak. Sekarang saya katanya sampai waktu jam 11. Berarti waktu saya untuk memulai kajian cuma 15 menit. Semua dari yang kita pelajari tadi adalah semuanya adalah pendahuluan. Isi kajiannya 15 menit. Asik kan? Baik. Orang tua dinyatakan sebagai orang tua penipu. Kapan? Ketika orang tua tersebut merusak akidah sang anak. Harus diketahui baik-baik bahwa para nabi dan orang-orang saleh, mereka sangat perhatian terhadap pendidikan akidah, pendidikan keimanan. Lebih perhatian dibandingkan bahasa Inggris, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu komputer. Ya, orang tua dari para nabi, orang tua dari orang-orang saleh dahulu sangat memperhatikan bagaimana anaknya senantiasa bertauhid, jauh dari kesyirikan. Tidak seperti di zaman sekarang yang ditontonkan kepada sebagian anak adalah tontonan kesyirikan. Contoh sinetron. Sinetron di dalamnya ada seorang anak kecil ditemani, dikawani oleh jin atau dikawani oleh peri. Setiap kali ada butuh sesuatu, manggil-manggilnya peri, bukan Allah. Ini tontonan syirik. Haram ditontonkan orang tua kepada anaknya. Ya? Merusak akidah, tidak amanah nantinya. Sebagian orang tua kadang-kadang juga mengajari anaknya pendidikan-pendidikan yang tidak berbau tauhid, tidak berbau akidah. Misalkan orang tua mengatakan kepada anaknya, "Nak, belajar nak. Kalau kamu lulus sekolah, apapun yang kamu minta, bapakmu akan membelikannya." Memang bapaknya Tuhan. Ini ucapan yang keliru dari para orang tua. Coba alangkah indahnya ketika dia mengamalkan firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, wahai ghulam, idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Bukan seperti seorang bapak atau ibu tadi yang mengatakan, "Kalau kamu lulus kuliah, kamu lulus sekolah, maka apapun yang kamu minta, bapak dan ibumu siap membelikannya." Apapun, tidak ada yang bisa memberikan seperti itu kecuali siapa? Allah. Maka salah ini pendidikan dan ucapan yang salah kepada orang tua karena merusak akidah. Merusak akidah. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tontonan-tontonan film-film kartun misalkan. Anak-anak kecil ditontonkan kepada film bahwa ada seorang boneka, seseorang mempunyai boneka. Setiap kali ingin sesuatu, maka dia minta kepada boneka tersebut. Ingin jadi pangeran, dia minta kepada boneka tersebut. Ingin makan es krim, dia minta kepada boneka tersebut. Ingin baling-baling bambu, dia minta kepada boneka tersebut. Ini tontonan kesyirikan. Minta kepada Allah. Alangkah indahnya kepada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Nak, belajar. Kalau kamu lulus, kita berdoa kepada Allah. Semoga hajat dan cita-citamu dikabulkan oleh Allah." Dan indah seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, pendidikan pertama yang diajarkan oleh orang-orang saleh dari mulai nabi dan orang-orang saleh lainnya adalah pendidikan tauhid. Lihat, perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan lihat para orang tua, pernahkah Anda berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim? Dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini doa lebih utama dibandingkan anak Anda mendapatkan gelar profesor S1, S2, S3. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya, lihat lagi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Itu ayat tadi disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 35. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ketika itu di samping Ibrahim ada Ismail alaihi wassalam. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua sebagai dua orang yang menyerahkan diri kepada Engkau. Dan jadikanlah keturunan kami sebagai umat yang menyerahkan diri kepada Engkau. Lihat, ini doa yang menunjukkan kepada muslimainilah, menunjukkan kepada tauhid, bahwasanya Nabi Ibrahim sangat perhatian kepada tauhid. Hadis yang saya ayat yang saya bacakan tadi yaitu surah Al-Baqarah ayat 128. Lihat, makanya keturunan-keturunan Ibrahim semuanya bertauhid. Ini menunjukkan perhatian para nabi kepada tauhid, menjauhkan daripada kesyirikan. Tauhid. Lihat, Nabi Ibrahim melahirkan Ismail. Ismail melahirkan Ishaq. Ishaq, Nabi Ibrahim Ishaq, kemudian Ishaq melahirkan Ya'qub. Ya'qub, lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Wa wassay am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub dalam keadaan sekarat? Ketika itu, lihat, dalam keadaan sekarat masih sempat-sempatnya ngajari anaknya tauhid. Ketika itu dia berkata kepada anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah? Maka anaknya menjawab dengan jawaban yang benar, na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah kepada sembahan nenek moyang, sembahan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, sembahan yang tunggal, dan kami menyerahkan diri kepadanya. Ini tauhid. Tidak mungkin anak-anaknya bisa menjawab pertanyaan Ya'qub dengan benar kecuali ketika diajari masih kecil. Maka Pak, ketika diajari masih kecil, anak-anak kita umur 1,5 tahun sudah ngomong sedikit-sedikit, umur 2 tahun lebih jelas lagi, umur 3 tahun apalagi. Maka diajari kalimat pertama yang bisa dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Bukan potong bebek angsa. Balonku ada 5. La ilaha illallah. Ya? Ajari itu dari pertama. Ajarkan kepada anak kita tauhid. Lihat, keturunan Nabi Ibrahim Yusuf alaihi salam. Yusuf. Jadi Yusuf bin siapa? Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq. Ishaq bin Ibrahim. Yusuf alaihi salam ketika masih kecil dipisahkan dengan takdir Allah dari bapaknya, dari Ya'qub. Setelah 40 tahun baru bertemu. Otomatis Yusuf mendapatkan pelajaran tauhid dari semulanya semenjak dini. Kenapa? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara akibat masalahnya dengan Zulaikha, beliau mendakwahkan tauhid. Padahal sudah 40 tahun tidak mendapatkan pengajaran dari Ishaq, dari Ya'qub. Ini menunjukkan bahwa Yusuf alaihissalam beliau mendapatkan pengajaran tauhid dari semulanya semenjak dini. Ajari Pak anak kita dari mulai semenjak dini. Kenalkan bahwa pencipta ini adalah Allah, pencipta langit bumi adalah Allah. Tapi hati-hati, kadang-kadang anak-anak juga kita harus membahasai dengan bahasa yang bisa mudah dia pahami. Ada seorang orang tua curhat kepada saya, Ustaz, bagaimana menanamkan perihal tauhid kepada anak? Saya pernah mengatakan kepada anak saya, "Nak, kamu lihat dunia ini dan seisinya. Semuanya itu ciptaan Allah." Sang anak dengan lugunya dia menjawab, "Pak, kalau begitu, kalau semua ciptaan Allah berarti semuanya made in China, Pak." Kenapa? Karena barang-barang semua sekarang China. Ya, maka ini tugas orang tua memahamkan. Yang jelas ajari tauhid. Lihat Nabi Luqman dalam surat Luqman ayat 13. Nasihat yang pertama kali dikatakan Luqman, hamba yang saleh ini, kepada anaknya adalah masalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna ayatnya Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu." Surat Luqman ayat 13. Surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka beliau menasihati sang anak. Wasiat pertama apa? "Ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah." Jangan engkau mensyirikkan Allah. Wasiat pertama yang diwasiatkan untuk didirikan kepada anak-anak kita, ajari tauhid. Jauhkan anak kita dari kesyirikan. Yang pertama itu. Ya. Orang tua penipu anaknya adalah orang tua yang tidak mengajari tauhid, bahkan merusak akidah sang anak. Orang tua penipu yang kedua. Waktu saya mulai habis nih. Padahal baru 1 jam 46 menit. Perhatikan, orang tua yang kedua, orang tua penipu kedua terhadap anaknya. Siapa? Orang tua yang mencontohkan contoh yang buruk kepada anaknya. Ketahuilah Bapak Ibu, saudara-saudari, ini anak-anak kita, adik-adik saya ini. Hal yang paling dia sangat ingat adalah contoh. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah nampak dalam diri kalian, dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi kalian suri tauladan, contoh yang baik. Metodologi, sistem pengajaran dan pendidikan yang paling baik adalah dengan contoh. Akan sangat mudah dicerna, dihafal oleh sang anak. Tetapi contohnya contoh yang baik. Jangan dengan contoh yang buruk. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang masalah contoh. Lihat, dengan contoh yang baik akan selalu terkenang kepada sang anak. Maka saya tidak heran, Pak. Ada berita dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-an tahun yang lalu, anak 2,5 tahun merokok. Pernah dengar beritanya? Anak 2,5 tahun merokok puluhan batang. Enggak heran, itu samping-sampingnya pasti perokok semua. Enggak heran. Ya. Dan ini adik-adik, maka jauhi merokok dia. Kalau di dalam dunia pendidikan nasional itu ada hewan pemakan tumbuhan, apa namanya? Hah? Herbivora, makhluk pemakan daging, apa namanya? Karnivora, makhluk pemakan apa saja, apa namanya? Omnivora. Ada makhluk pemakan api, manusia. Itu masukan ke Depdiknas, pelajaran IPA atau IPS, IPA, masukan makhluk pemakan api, jenis makhluk baru di abad ke-21 milenium, manusia. Api kok dimakan, subhanallah. Ya, mohon maaf ya Mas Bro, tapi saya cuma ingin mengingatkan, api kok dimakan? Dan tempat merokok yang paling enak di mana? sesuai dengan tempatnya, begitulah wadahnya, begitulah hakikatnya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari dimuliakan oleh Allah, coba perhatikan sekarang contoh, contoh yang baik akan menelurkan yang baik. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah makan. Ada seorang sahabat yang masih gulam. Gulam itu umur anak dari umur nomor 1 tahun sampai 10 tahun. Itu namanya gulam. Gulam ini duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pakai nampan bersama-sama. Maka gulam ini duduk di pangkuan Rasul, Rasulullah SAW makan. Gulam ini apa yang dia lakukan? Dia makannya kesana kemari, tangannya kesana kemari. Ya, mungkin pentolnya ada di sana, mungkin dagingnya ada di sana, mungkin apa? Makanya dia tangannya kesana kemari. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sambil memberi contoh. Beliau mengatakan, ya gulam, sammillah, wahai gulam, kalau kamu makan maka ucapkan bismillah. Langsung dicontohkan. Waqul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Nih, adik-adik, ya, baik yang di pesantren ataupun yang sekolah umum. Enggak keren kalau makan tangan kiri karena itu setan. Ya? Maka lihat iklan-iklan yang ada, minum pakai tangan kiri. Itu enggak keren. Enggak kece. Makan muslim itu dengan tangan kanan. Makanya beliau mengatakan, "Waqul biyamini." Makanlah dengan tangan kanan. Beliau contohkan langsung. "Waqul mimma yalik." Dan makanlah apa yang ada di depanmu. Kalau di sini ada nampan, makan makan yang di sini depan dia. Jangan transmigrasi ke sana ke depan. Ya? Jangan melancong ke sana, enggak boleh. Adabnya makan kalau bersama-sama pakai nampan itu makan apa yang ada di depan dia. Kalau ada orang bertanya, "Ustaz, yang di depannya sambal aja sudah." Dagingnya sebelah sana ya, Pak? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, yang harus perhatian kepada orang yang di depannya, yang mungkin dagingnya sebelah sana ya dia diberikan dan semisal. Lihat, ini kejadian ketika Umar bin Abi Salamah berumur gulam. Dari umur 1 sampai 10 tahun. Maka beliau mengatakan ketika beliau sudah tua, beliau meriwayatkan hadis ini. Kemudian beliau mengatakan, "Fakanat tilka ti'mati ba'du." Maka itulah tata cara makanku setelah dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya, dari mulai semenjak itu sampai sekarang, sampai aku tua, begitulah aku makan. Yang pertama, caranya tadi apa? Makan dengan mengucap. Yang kedua, dengan tangan kanan. Yang ketiga, makan apa yang ada di depan dia. Ini contoh yang baik. Contoh yang buruk akan dicontoh oleh anak-anak kita. Makanya ini orang-orang tua penipu yang mencontohkan dengan contoh yang buruk. Misalkan berdusta, ingkar janji. Sang anak misalkan, misalkan anaknya masih kecil, umur 3, 4, 5 tahun, 6 tahun. Susah untuk tidur siang. Padahal tidur siang itu bermanfaat agar nanti dia asar bisa mengerjakan aktivitas baca Quran, hafal Quran, bermain atau yang semisalnya. Tidur siang susah diajak tidur siang. Maka orang tua mengatakan, "Nak, tidur kamu. Kalau kamu tidur siang ini sampai asar, maka habis asar setelah sholat asar kita langsung pergi ke Plaza Kandil beli mainan." Saya ingin nanya sekarang kepada bapak-bapak, kira-kira anak itu mau tidur atau tidak? Mau. Bisa tidur enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Karena keadaan psikologis dia, kejiwaan dia, habis asar beli mainan di Plaza Kandilo. Jam 1 lewat, jam 2 lewat, Plaza Kandilo mainan. Jam 2:30 lewat, Plaza Kandilo mainan. jam 3 lewat belas akan dulu mainan, apalagi ada mainan yang dia suka, tidak bisa tidur, tapi dia tetap di dalam kamar. Setelah sholat asar, dia pergi ke kamar bapak ibunya, tidak ada bapak ibunya di kamar, tidak ada di rumah. Tertanam dalam hatinya, oh boleh dusta, ingkar janji boleh. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Bapak ibunya. Hati-hati. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasul, riwayat Imam Abu Daud. Rasul SAW pernah di sebuah rumah seorang perempuan, di situ ada anak laki-laki. Kemudian ibu ini memanggil, ya bunayya ta'al u'ti Abdullah bin Amr. Wahai Abdullah, sini, aku akan kasih hadiah kalau kamu kesini. Rasul SAW bertanya kepada sang ibu, idza ja'atki famadha aradti an tu'tiya? Wahai sang ibu, kalau anakmu datang, apa yang engkau akan kasih hadiah sebagaimana janjimu? Maka sang ibu menjawab, "U'tihi tamran." Aku akan kasih hadiah kurma. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, lihat ini para orang tua yang suka berjanji tapi tidak ditepati. Berarti Anda sudah menipu anak Anda, mencontohkan yang buruk, menjadi pendusta, penipu, tidak tepat janji, ingkar janji. Apa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama illam tu'tihi kutibat 'alaiki kidzbah." Ingatlah, wahai ibu, kalau kamu tidak ngasih, maka dituliskan atasmu sebuah dusta. Anaknya nanti tukang dusta. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang ibu curhat kepada saya. Kepada istri saya lebih tepatnya. Tolong dong tanyain kepada suami, bagaimana caranya menghadapi anak saya? Anak saya umur 7 tahun. Tapi dia kalau marah itu aneh. Kalau marah mengangkat suara, kalau marah memanggil nama saya, kalau marah mengumpat-ngumpat sampai seluruh binatang buas di kebun binatang keluar dari mulutnya, kalau marah membanting pintu. Maka istri saya datang ke saya, tuh ibu itu bertanya, katanya begini, begini, begini, bagaimana menghadapinya? Saya bilang, tanya kepada ibu itu, suaminya kalau lagi marah gimana? Suami sang ibu itu kalau lagi marah bagaimana? Otomatis bapak sang anak. Maka istri saya datang, kata suami saya, bu, suami ibu kalau lagi marah gimana? Ibu itu langsung dengan semangatnya, persis tuh, persis banget. Maka ternyata yang membuat anak kita durhaka kepada orang tuanya adalah orang tuanya itu sendiri dengan contoh yang buruk. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi seorang tua yang penipu adalah yang mencontohkan yang buruk kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bukan yang paling akhir. Orang tua penipu adalah orang tua yang tidak mendoakan anaknya, tetapi malah mengumpat dan berkata kasar terhadap anaknya. Ini orang tua penipu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Salasu da'awatin la turad," tiga doa yang tidak ditolak. Da'watul walid li waladih. Salah satu dari tiga tersebut adalah doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang bersafar. Yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'watin mustajabat la syakka fihin." Tiga doa yang akan dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya adalah da'watul walid, doanya orang tua. Maka Pak, saya berpesan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, jangan lupakan doa untuk anak. Doa orang tua itu sangat-sangat mempunyai kesempatan untuk dikabulkan oleh Allah. Apabila anak, sebagian kesalahan orang tua bukan kesalahan fatal, tetapi sebagian kadang-kadang anak kita sakit misalkan, orang tua langsung pergi ke Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Tuan Guru Fulan, padahal dia orang tua punya kesempatan untuk mendoakan anaknya berdasarkan doa tadi. Ustaz, saya ini orang tua yang ahli maksiat. Rasul tidak membicarakan Anda orang tua ahli maksiat. maksiat atau tidak. Yang penting doanya orang tua kabul. Pernah seorang datang kepada saya habis kajian malam-malam, habis isya, ibu-ibu, Ustaz tolong Ustaz, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Ustaz, tolong ruqyah anak saya. Oh mohon maaf Bu, kalau untuk ruqyah saya tidak meruqyah. Lihat perkataan saya tidak meruqyah, bukan tidak bisa, tidak meruqyah. Karena kalau saya buka praktek ruqyah, saya tidak sampai ke tanah grogol, sibuk ngurusin orang ruqyah. Paham? Dan tidak ada dalam Islam profesi peruqyah. Enggak ada. Dalam Islam profesi peruqyah itu enggak ada. Yang ada kalau kita dimintai bantuan kita ruqyah selesai. Adapun dijadikan training apa? Kita ajari cara meruqyah selesai. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bu, saya bilang kepada ibu tersebut, kalau dilihat dari hadis Rasul, doanya ibu lebih kabul, lebih mustajab dibandingkan saya. Ibu adalah ibunya sang anak. Ustaz, tolong. Saya tidak meruqyah, doakan sendiri. Insya Allah lebih mustajab. Harus yakin dengan doa, dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, dia kerasukan jin. Dan jinnya bukan sembarang jin. Jinnya jin singa Majapahit. Ya betul. Ini cerita hakiki. Kalau sudah kesurupan Ustaz, itu semua dinding-dinding dikorek-korek sama dia. Tetap ibu, ibu mau cerita bagaimana saya tidak meruqyah. Doakan anaknya. Akhir-akhirnya, Ustaz saya takut mendoakan enggak. Nah ini masalahnya. Orang yang kena kesurupan jangan ditakuti. Karena dia tidak ada kekuasaan kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doakan anak. Ya. Dan doa-doa anak untuk orang tua banyak sekali. Saya sebutkan beberapa. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat surat Al-Furqan ayat 70. Rabbana la tuzigh rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. 74 Al-Furqan 74. Ya, kemudian doa untuk anak dari orang tua juga Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikan kepadaku anak-anak yang saleh. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 100. Kemudian juga doa dari orang tua untuk anak adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 38. Ingat ini bapak-bapak dan ibu-ibu, doakan anaknya. Nah itu beberapa doa untuk sang anak. Yang seorang tua yang penipu adalah yang tidak mendoakan anaknya atau mendoakan keburukan untuk anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum." Jangan kalian doakan keburukan atas diri kalian. Sering misalkan seseorang kalau punya urusan kemudian terhalang sedikit, wah, ini pinanya kada jadi. Allah kada meridhoi. Itu doa itu untuk diri sendiri. Ya? Atau sering sebagian orang mengatakan kepada anaknya, ya, misalkan anaknya susah diajari mengaji atau susah diajari mengerjakan PR, maka orang tua mengatakan, "Umma anak ni pembabal banget nih kan? Itu pembabal sampai tuha." Tahu arti pembabal? Bodoh banget. Bodohnya kuadrat. Itu sampai tuha. Makanya panggilan-panggilan kepada anak, panggilan yang baik. Ya, panggilan yang baik. Lihat di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasul, dipanggil yang baik, "Ya bunayya, la tusyrik billah." Wahai anakku sayang, jangan engkau syirikkan Allah. Panggilan yang baik. Kemudian Rasul SAW memanggil, "Ya gulam." Wahai anak muda. Padahal umurnya baru 1 sampai 10 tahun. Rasul SAW bahkan kepada anak kecil memberikan kunyah, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai abahnya Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Kenapa dia mati? Ini padahal anak kecil punya burung, burungnya mati, dia panggil karena dia seperti bapak yang mengurus anaknya, anaknya mati. Kalau di Arab Saudi dahulu, Pak, kita sering mendengar orang Arab manggil anaknya, "Ya bapak, wahai pejuang sini." Bukan anaknya dihormat, bahkan anaknya dipanggil dengan kunyah, "Ya Abu Ahmad, wahai Abu Ahmad." Anaknya masih kecil, 3 tahun, 4 tahun, dipanggil kunyah Abu Ahmad, wahai abahnya Ahmad. Jadi dia punya kedewasaan, panggilan yang baik. Ini enggak, sebagian orang tua memanggil dengan panggilan yang buruk. Kampret sini kang. Ya, maka jauhi panggilan-panggilan buruk. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Wallahu'alam, dia yang bisa sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan kedurhakaan Kanaan dari Nabi, dari anak Nabi Nuh? Siapa yang bertanya? Mana hadiahnya? Inikah hadiahnya? Hah? Hadiahnya, inikah hadiahnya? Siapa yang bertanya ini? Hah? Kok ada namanya? Ummu Sofa. Nah, ini yang dapat hadiah. Ummu Sofa. Ya. Apa maksud pertanyaan ini? Bagaimana kedurhakaan Kanaan anak Nabi Nuh? Saya sudah menyinggung tadi bahwa buah tidak jatuh dari, jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bapak yang soleh akan melahirkan anak yang soleh. Di sini timbul pertanyaan. Ini yang saya inginkan kejelian. Nabi Nuh seorang nabi. Tentunya semestinya idealnya sejatinya akan melahirkan anak seorang nabi. Sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Imran. Orang soleh akan melahirkan kesolehan. Tapi kenapa Kanaan anaknya Nabi Nuh tidak saleh? Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Ibu tadi dapatkan ini, ya, nanti dikasih, dapat hadiah. Saya jadi teringat ini sebuah perkara. Saya nggak tahu ini penyakitnya ibu-ibu atau bapak-bapak. Kadang seorang mau bersedekah itu mikir panjang, mau bersedekah mikir panjang, mau infak mikir panjang, mau berkurban mikir panjang, mau berumroh mikir panjang, mau berhaji mikir panjang, mau menghutangi orang mikir panjang. Karena kenapa? Karena berkaitan dengan harta. Pokoknya ibadah yang berkaitan dengan harta itu susah. Sebagian kaum muslim susah. Tapi kalau pergi ke plaza, kandila, bawa barang sini-sini lebih daripada 2 juta. Bahkan ada sebagian orang beli, mangkoknya lucu. Beli ah. Beli karena lucu. Orang beli itu karena ingin dipakai, ingin dimakan, ingin diminum. Ini ada orang beli karena lucu. Ada? Hah? Nah, itu dia. Ya, ini kesalahan. Kekeliruan. Beli ah, lucu, warnanya lucu. Nah, maka ini hadiah buat ibu apa Ummu Sofa tadi. Jawabannya bagaimana? Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya bagaimana? Kita katakan tadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nabi Ibrahim menelurkan nabi-nabi. Nabi Imran menelurkan keturunan nabi. Baik. Nabi Nuh, Kanaan, anaknya tidak jadi nabi, bahkan kafir. Siapa lagi? Yang lain, siapa lagi? Ada contoh yang lain? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kafir, penyembah berhala. tapi anaknya siapa? Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, ya, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang paling terdekat. Bagaimana jawabannya? Maka jawabannya mudah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innaka la tahdi man ahbab, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Makanya saya berpesan, kalau kita muslim, bapak ibu kita muslim, kakek nenek kita muslim, buyut kita muslim, sampai detik ini kita beragama Islam, maka bersyukurlah. Karena itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang anaknya nabi tidak beriman. Ada kadang istrinya nabi tidak beriman. Siapa itu? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Maka bersyukur. Dan ketahuilah bahwa bersyukur kepada Allah bukan hanya tatkala dapat uang, bukan hanya tatkala dapat harta. Bersyukur kepada Allah adalah tatkala juga mendapatkan petunjuk. Bahkan nikmat petunjuk lebih utama dibandingkan uang. Nikmat menjadi seorang muslim lebih utama dibandingkan uang. Coba bayangkan, ada orang masuk Islam dia harus debat dulu. Ada orang masuk Islam dia harus baca buku dulu. Ada orang masuk Islam dia harus terjerembab ke dalam jurang kesyirikan dulu. Ini kita enggak. Masuk Islam karena bapak ibu kita muslim. Sampai sekarang kita Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim sampai akhir hayat kita. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika orang tua telah berusaha mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya akan tetapi anaknya tetap melakukan maksiat? Apakah orang tua tetap bertanggung jawab dengan anaknya? Selama orang tua bersikap maksimal semaksimal mungkin, maka orang tua tidak ada tanggungan. Tetapi ketika orang tua kurang, maka dia akan bertanggung jawab atas anaknya. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap kali dari kalian adalah orang yang bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang suami bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Seorang ibu bertanggung jawab atas anak-anak suaminya. Maka bapak ibu, kalau seandainya orang tuanya sudah bersikeras untuk mendidik anaknya, anaknya belum diberi petunjuk, maka petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kata surga di bawah telapak kaki ibu? Mohon penjelasan. Ada hadis yang semakna dengannya, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Tetaplah engkau bersama ibumu, sesungguhnya surga di bawah kakinya. Itu riwayat yang sahih dari hadis yang sahih. Tetaplah bersama ibumu, urus ibumu, sesungguhnya surga di bawah kakinya. Maksudnya adalah yang lebih didahulukan dalam berbakti adalah seorang ibu. Dan maksudnya adalah termasuk bakti kepada orang tua bukan, nih perhatikan, yang mengira bakti cuma memberikan uang 500 ribu, 1 juta per bulan, saya sudah bakti, anak bakti, enggak. Coba cek diri Anda, bakti orang tua atau enggak? Caranya bagaimana Ustaz? Caranya begini. Yaitu ketika Anda ngobrol dengan orang tua, berapa lama? Seberapa senang orang tua Anda ngobrol dengan Anda? Ada sebagian orang tua malah berdoa, ya Allah cepetin dia pulang, bosan saya ngobrol sama anak ini. Seberapa lama Anda ngobrol dengan orang tua Anda? Bukan hanya sekitar kita kasih 1 juta, 2 juta, enggak. Seberapa lama kita ngobrol dengan orang tua kita? Seberapa senang kita ngobrol dengan orang tua kita ngobrol dengan kita? Itu cara mengukur kita termasuk orang yang anak yang diridhoi oleh orang tua atau tidak. Kata Rasulullah SAW bersabda, ridhar rabb fi ridhal walid wa suqtur rabb fi suqtil walid. Keridhaan orang tua, keridhaan Allah pada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Lihat berapa lama kita bisa ngobrol, membuat senang orang tua kita, tertawa terbahak-bahak gara-gara kita, senang, gembira, berapa lama? Apakah yang ada kebalikannya? Setiap kali kita datang, orang tua kita cemberut. Orang tua malah mengharapkan kita cepat-cepat pergi, cepat-cepat pulang. Dan ingat Pak, permasalahan ngobrol dengan orang tua, ini permasalahan mempunyai seni tersendiri. Menjaga perasaan orang tua dengan ngobrol, itu mempunyai seni tersendiri. Apa contohnya? Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seseorang, orang ini ingin berjihad bersama Rasulullah, orang tuanya ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW. Orang tuanya menangis karena ingin ditinggal oleh anaknya. Maka kata Rasulullah SAW, lihat, irji ilaihima adhhikhuma kama abkaitahuma, pulang kau, pergi ke orang-orang tuamu, enggak usah berhijrah ke Madinah, pulang. Gembirakan mereka berdua sebagaimana kamu telah menangiskan mereka berdua. Lihat, ini cara kita mengecek kita bakti pada orang tua atau tidak. Seberapa gembira orang tua kita kalau kita ngobrol bersamanya. Apakah malah merasa sedih ketika orang tua kita, ketika kita ngobrol dengan orang tua kita? Apakah mereka gembira atau sedih? Itu cara mengecek kita sudah bakti kepada orang tua atau tidak. Ada kejadian, Pak, saya punya kawan di Banjarmasin, sopir taksi. Yang namanya sopir taksi hidupnya di jalan. Hidupnya di jalan. Kemudian di jalan dia otomatis mendapati tabrakan, kecelakaan yang semisalnya. Dia melihat, meskipun dia tidak mendapatinya, mungkin dia melihat. Cerita-cerita yang mengerikan itu dia ceritakan kepada ibunya. Bu, tadi ada orang tabrakan. Ya. Mobilnya terbelah dua. Itu menyakiti sang ibu. Kenapa? Karena anaknya kerja di jalanan sopir taksi. Maka jangan ceritakan yang sedih-sedih kepada orang tua. Itu cara berbakti orang tua. Bukan hanya Anda memberi 1.000, 1.000.000, 500.000, 1.000.000. Enggak. Tapi bagaimana menjaga perasaan orang tua. Contoh misalkan, sang anak ketika pulang dari kantor sore-sore beli gorengan. Maka perhatikan baik-baik, orang tua ketika sudah tua, ompong tidak punya gigi, mana bisa makan gorengan? Cari kue yang bisa mereka makan, itu namanya bakti. Bukan sekedar ngasih uang, ngasih ini, enggak. Menjaga perasaan mereka, itu namanya bakti. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari Allah wa'ala. Pertanyaan yang panjang-panjang saya enggak baca karena menghabiskan waktu. Mengapa dengan doa seorang anak orang tua akan masuk surga? Karena orang tua, Rasulullah SAW menyebutkan, awwaladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakannya itu akan masukkan surga. Dan itu salah satu nikmatnya mempunyai anak yang saleh. Dia akan mendapatkan doa dari anaknya meskipun dia sudah di kuburan menjadi satu tulang ekor. Kita ini Pak, kalau dikubur seluruh tubuh kita akan hancur. Kecuali satu tulang ekor, kata Rasulullah SAW, illa ajbud dhanab, kecuali satu tulang ekor. Minhu yurakkabu yaumal qiyam. Pada hari itu, nanti di hari kiamat, dari satu tulang ekor tersebut akan dibentuk kembali manusia. Pada saat satu tulang ekor, kita sangat membutuhkan doa. Pada saat berhadapan dengan Allah di dalam hisab, sangat membutuhkan doa. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seorang orang tua diangkat derajatnya, sus di surga diangkat derajat sampai dia mengatakan, ya Rabb anna li hadza, wahai Rabbku, bagaimana aku mendapati ini, amalanku tidak seperti ini, kenapa aku ditinggikan derajatku. Lihat Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, bistighfari waladika lak, dengan istighfar anakmu untukmu. Wallahu a'lam. Apakah rezeki akan datang pada diri sendiri apabila kita tidak mau berusaha? Tidak tentunya. Ya harus usaha. Islam ini bukan agama khayalan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, buka sajadah. Enggak ada. Ya latif, ya latif, ya latif, buka sajadah. Enggak ada itu. Harus usaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menaklukkan kota Mekah, maka bawa perang, bawa senjata perang, bawa pasukan perang, bawa memakai baju perang. Itu rasul yang dijamin kemenangan, tapi harus usaha. Ya ini para ikhwah, wallahu a'lam. Bagaimana jika seorang anak yang merawat orang tuanya yang sedang sakit mengeluh? Maka yang benar adalah mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh atas takdir Allah. Mengeluh kepada Allah, mengeluh kepada Allah itu bagaimana? Seperti misalkan Nabi Ayyub, wa ayyuba idna da rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa, wahai Allah, aku tertimpa musibah dan engkau adalah maha pengasih dari seluruh yang mengasihi. Ini mengadu kepada Allah. Adapun mengeluh, mengadu atas takdir Allah itu beda. Bagaimana mengadu atas takdir Allah? Mengeluh atas takdir Allah. Ya Allah, kenapa saya yang kena? Bukan orang lain. Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Nah, ini namanya mengeluh. Ini tidak benar. Wallahu a'lam. Doa apa yang dipakai Nabi Ibrahim? Sudah saya tadi sebutkan. Ini dari laki-laki, bagaimana menjaga calon anak sejak dari dalam kandungan? Maka diruqyah, sejak dari anak dalam kandungan diruqyah. Ibunya banyak-banyak istighfar. Meskipun itu bukan amalan khusus untuk orang hamil, tetapi istighfar memudahkan seseorang untuk mendapatkan anak. Bagaimana surat Nuh ayat 11-12. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah akan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Pemaaf. Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian dan menguatkan kalian dengan harta, dengan anak. Makanya banyak istighfar. Yang hamil banyak istighfar, yang belum hamil pun banyak istighfar. Dan kemudian banyak-banyak membaca Al-Quran tatkala ibunya hamil, agar anak tersebut terbiasa dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ciri-ciri akhlak bidadari adalah suka berdiam di rumah. Apakah saya juga harus berdiam di rumah juga, sedangkan di lingkungan rumah banyak orang awam? Maka jawabannya, Bapak Ibu, seorang perempuan, ya, dia semestinya berdiam di rumah kecuali untuk keperluan yang diperlukan. Adapun kalau seandainya dikatakan orang yang sering berdiam di rumah kemudian tidak bergaul, maka tidak mesti seperti itu juga. Dia bisa berdiam di rumah kemudian dia bisa bergaul. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari ibu-ibu, saya tambah 15 menit ya. Sejak umur berapakah anak diajarkan membaca Al-Quran? Sejak dia sudah busat untuk mengucapkan sesuatu. Sejak dia sudah bisa untuk mengucapkan sesuatu, maka pada saat itu diajari. Dan saya pesan, Pak, jangan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Apa maksudnya? Orang tua jangan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Ketika Anda sekarang baru umur 30, 40, 50, belum bisa baca Quran, baca Qurannya terbata-bata, maka jangan tularkan itu kepada anak-anak Anda. Usahakan anak-anak Anda umur 3 tahun, 4 tahun sudah bisa baca Quran. Dan orang tua harus usaha. Ya, usaha, jangan mau enaknya panggil atau masukkan ke TPA. Enggak. Nanti ketika ditanya, "Nak, sudah bisa baca Quran dari umur berapa?" "Alhamdulillah 4 tahun." "Siapa gurunya?" "Guru TPA." Alangkah indahnya ketika sang anak mengatakan, "Guru pertama saya ibu saya, bapak saya." Maka selama itu, selama sang anak baca Quran, maka selama itu orang tuanya akan mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Apakah beribadah kepada Allah akan membawa rezeki? Maka jawabannya iya, yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, tetapi ingat, beribadah kepada Allah tujuannya ridha Allah, bukan ingin dapat rezeki. Apakah anak bisa menjadi nikmat dan akan menjadi ujian bagi orang tua? Ini kajian kita dari tadi. Kenapa pertanyaan diulang-ulang? Apakah beribadah kepada Allah pasti akan membawa rezeki bagi umatnya? Sudah. Yang saya lewati berarti sudah semua. Kalau orang tua menipu anaknya, tapi kemudian anaknya menjadi orang soleh, orang tuanya gak soleh, anaknya menjadi orang tua, anak yang soleh, bagaimana keadaan anak ini? Maka tentunya Allah berfirman, jadi pertanyaan paham ya, orang tuanya gak soleh, orang tuanya penipu, tapi anaknya soleh, dengan takdir Allah anaknya soleh. Maka Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan. Orang tuanya penipu, dia yang salah. Anaknya soleh, dia akan mendapatkan ganjarannya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara anak itu mengetahui anak itu soleh atau tidak? Maka jawabannya, anak yang soleh disebutkan cirinya salah satunya mendoakan orang tuanya. Beriman dan beramal saleh, itu ciri-ciri anak yang saleh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beriman, beramal saleh, dari laki-laki dan perempuan. Lihat, tanda orang saleh adalah beriman dan beramal saleh. Maka ketika ingin mengetahui anak kita anak yang soleh atau bukan, salah satunya adalah mendoakan orang tua dan beriman ataupun beramal soleh. Wallahu a'lam. Nah, ini juga sama. Orang tuanya, namun kenapa Nabi Nuh anaknya kafir padahal beliau adalah seorang nabi? Sudah saya jawab. Dari Andi Faizal. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, lantas bagaimana halnya dengan perihal Nabi Nuh? Sama. Ini juga sama, Nabi Ibrahim. Kenapa bapaknya bagaimana jika orang tua yang memiliki perangai cenderung tidak amanah, maksudnya perilaku orang tuanya tercela, apakah perangai orang tua tersebut juga akan turun kepada anak-anaknya, sedangkan anak-anaknya sadar bahwa perkataan yang dilakukan orang tuanya tersebut tidak baik? Maka seperti yang saya sebutkan, bahwa berarti orang anaknya mendapatkan petunjuk dari Allah, sedangkan orang tuanya tidak mendapatkan petunjuk, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang ia usahakan. Saat seorang meninggal, salah satu amalan yang dibawa adalah doa anak soleh. Bagaimana dengan seorang yang tidak punya anak? Nah, inilah kurangnya Pak, yang gak punya anak. Dan itu takdir Allah. Makanya saya pesan, tidak diperbolehkan seorang lelaki menikahi wanita yang mandul. Dan itu hadis Rasul. Ibu-ibu, para perempuan, jangan merasa hina dengan ini, terutama yang belum punya anak. Karena ini hadis ditujukan kepada lelaki yang mencari pendamping. Adapun yang sudah jadi suami istri, belum dapat anak sampai sekarang, maka pertahankan terus ikhtiar. Bukan berarti suami harus kemudian menceraikannya, tidak. Atau mencari yang lain. Ya, mencari yang lain itu urusan lain juga. Itu urusan pribadi, silahkan. Ada pertanyaan menarik Pak, ditujukan kepada sahabat saya, sahabat kental saya, Al-Ustaz Giranda Andir Jahabidullah, tentang poligami. Beliau ditanya, "Ustaz, bolehkah saya berpoligami dengan niatan memperbaiki keturunan?" Kata Ustaz, "Wah, ini pertanyaan dibuat-buat. Kalau mau poligami, ya poligami aja. Gak usah cari-cari ingin memperbaiki keturunan, ingin memperbaiki ini." Kemudian pertanyaan kedua, kata beliau, "Ustaz, bagaimana caranya minta izin sama istri?" Maka beliau jawab, "Ana saja gak dapat izin, bagaimana mau beritahu antum? Kalau antum dapat izin, beritahu saya bagaimana caranya." Jadi kalau seandainya belum punya anak, maka ya banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal saleh, bersedekah. Sang ibu tidak mengurus anaknya, sedangkan sang bapak sudah meninggal. Bagaimana ini? Maka jawabannya, ibunya harus dinasihati. Berdosa. Ibunya sibuk dengan perkara dunia. Saya sering berpikir begini. Ada keluarga, potret keluarga ini, yang sang suami bekerja, sang ibu, sang istri bekerja. Bahkan kadang-kadang sang istri pergi kerja lebih pagi dibandingkan suaminya. Pulang lebih malam dibandingkan suaminya. Ini potret keluarga bagaimana ini? bagaimana dia menjalankan kewajiban dia. Tadi pagi saya di Masjid Abu Bakar, salah satu fikih beribadah adalah lebih mendahulukan perihal yang wajib dibandingkan yang sunnah. Dan bagi seorang istri, yang wajib adalah mengurus rumah suaminya, mengurus keperluan suaminya dan anak-anaknya, lebih wajib dibandingkan dia bekerja di luar rumah. Apalagi kalau seandainya sang suami sudah bekerja. Ya, sebagian istri kadang-kadang saya pernah mendapati seorang istri ditanya oleh suaminya. Suaminya ingin mengajak istrinya berhenti bekerja agar di rumah saja mengurus anak, mengurus rumah, mengurus orang, mengurus suaminya. Maka sang suami mengatakan, "Istriku, kamu gajinya berapa?" 7 juta setengah per bulan. Baik, pensiunmu berapa? 15 tahun lagi. Kali 7 juta setengah kali 7 tahun atau 15 tahun. Berapa dapatnya? 1 miliar setengah. Nih, saya kasih cash 1 miliar setengah berhenti kerja. Mau? Oh, enggak. Jadi sebenarnya bukan masalah sang istri itu mau dapat uang atau tidak, tapi keinginan dia ingin keluar rumah, itu yang keliru. Kewajiban paling utama seorang istri di dalam rumah, mengurus rumah suaminya, kemudian mengurus anaknya, mengurus istrinya, keperluan suaminya dan semisalnya. Ya. Kalau seandainya seorang istri keluar rumah, maka dia akan terpotong waktu untuk mengurus kewajiban-kewajibannya tersebut. Bukan berarti haram seorang perempuan bekerja, tidak. Tetapi ada kewajiban yang lebih utama. Kalau dia bisa mengerjakan kewajiban itu sebelum dia bekerja, maka silahkan dia keluar rumah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apakah membayar zakat fitrah hanya di bulan Ramadan saja? Iya. Apakah anak bisa menjadi nikmat dan pujian bagi Allah? Sudah saya jawab. Mengapa anak dilahirkan di atas fitrah? Sudah saya jawab. Mengapa seorang ibu bisa merawat banyak anaknya sedangkan anaknya tidak bisa merawat satu ibunya? Tanya sang anak. Masa nanya saya? Kenapa ente gak bisa merawat satu ibu sedangkan ibunya bisa merawat anaknya banyak? Ya. Ini durhaka. Apakah wajib bagi seorang wanita membayar puasanya pada tahun lalu ia tidak bisa melaksanakannya karena dihalangi haid? Perhatikan, ini adik-adik perempuan yang di atas, ya. Kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 3? Ya, umur berapa? Tolong dijawab yang adik-adik pakai pramuka. Umur berapa? 14 sampai 16. Sudah balik belum? Sudah. Ya, sebagian sudah. Kalau umur tanda balik itu umurnya sudah 15 tahun atau sudah bermimpi basah atau sudah, mohon maaf, bulu kemaluan tumbuh di sekitar kemaluan, atau bagi yang wanita haid. Nah, ini perhatian kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan. Ketika anak perempuan Anda sudah haid, maka berarti dia sudah baligh. Kalau sudah baligh, berarti dia mukallaf. Mukallaf artinya dibebani beban ibadah untuk beribadah kepada Allah. Jika ditinggalkan ibadah tersebut berdosa, di antaranya puasa, di antaranya sholat. Kalau seandainya wanita yang sedang haid, adik-adik ini sudah haid, maka diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi mungkin dilihat oleh orang tuanya, kasihan Ustaz, masih halus, masih kecil. Maka itu wajib untuk berpuasa. Kalau sudah haid, wajib untuk berpuasa. Ya, perhatikan baik-baik. Wanita yang sudah haid dan tahun lalu haid, kemudian dia tidak berpuasa tahun ini, wajib diqadha. Wanita-wanita yang tahun-tahun dahulu dia haid dan belum diqadha, sekarang qadha, dijumlah tuh akumulasi berapa semuanya, wajib diqadha. Anak adik-adik yang sudah balik, kalau seandainya sudah balik, wajib sholat, wajib puasa. Haram tidak sholat, tidak puasa. Terutama sholat. Sholat itu tidak ada yang cuti dan absen dari sholat. Nggak boleh. Selama dia muslim, balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Maka kalau ada orang yang nggak sholat, padahal dia sudah balik, dia muslim, dia berakal, tanya. ente gila. Kenapa? Kayaknya hanya orang gila yang enggak boleh sholat, yang boleh enggak sholat. Kalau ada orang sholat, yang enggak sholat, maka tanya, ente ente masih anak kecil. Atau ditanya, ente wanita haid. Laki-laki yang enggak sholat tanya, sedang haid mas. Ya, sedang nifas. Karena itu saja, laki-laki yang boleh enggak sholat. Semua muslim balik berakal, wanita haid dan nifas wajib sholat. Dimanapun, ketika mukim, ketika safar, ketika sakit, ketika sehat, wajib. Bahkan, kalau seandainya seseorang tidak bisa bergerak, stroke dia, kena stroke, tapi masih bisa berakal, kalau dibicarain dia paham, dia angguk-anggukan dengan kedipan matanya, tetap wajib sholat. Apalagi cuma sakit gigi, wajib sholat. Ya, yang sudah balik wajib sholat. Sekali lagi saya ulangi, adik-adik dan ibu-ibu yang dulunya haid, kemudian dia belum puasa, lalu belum dibayar, bayar sekarang. Ustaz, sudah 25 tahun belum terbayar, maka bayar itu hitung. Hitung. Kalau haidnya 7 hari, berarti selama 25 tahun kali 25. 7 kali 25. Berapa hari? Wajib dibayar. Adapun yang meninggalkan sholat dan puasa, padahal dia sudah baligh, maka pada saat itu dia berdosa dan tidak ada qadha. Sholat itu enggak ada qadha. Karena kalau sholat di qadha berarti mengerjakan di luar waktunya. Mengerjakan di luar waktu berarti mengada-ngada dalam Islam. Maka enggak boleh. Enggak ada qadha. Ini kalau ada ajaran-ajaran di luar yang mengajarkan ada qadha sholat, enggak benar itu. Apalagi ada kafarat bayar zakat karena meninggalkan sholat. Kalau sudah bayar sedekahnya berarti sudah selesai. Enak sekali. Enggak ada. Ya, itu tidak benar ajarannya. Wallahu a'lam. Nah ini bagus nih. Bagaimana cara membalas kebaikan orang tua yang sudah meninggal? Bagaimana cara berbakti untuk orang tua yang sudah meninggal? Maka jawabannya mudah. Yang pertama doakan, jangan lepas dari doa. Dan doa itu tidak setahun sekali pas lagi haulan. Enggak. Doa itu setiap saat. Ya, doakan tatkala sujud, doakan tatkala waktu-waktu mustajab. Yang kedua, sambung hubungan dengan kerabat orang tua, paman, bibi, sambung itu. Datangi mereka, kunjungi mereka. Wuddi abi, kata Rasulullah SAW. Yaitu seseorang yang merupakan kerabat orang tua ataupun teman orang tua. Lihat teman-teman orang tua kita siapa. Sambung mereka, kunjungi mereka walau sebentar. Itu bakti orang tua. Kemudian yang ketiga, bayarkan hutang mereka. Karena orang yang punya hutang meninggal dalam keadaan punya hutang, maka ruhnya tidak akan diangkat, tidak akan dibukakan pintu langit untuknya. Rasulullah SAW bersabda, ruh seorang yang punya hutang tidak akan dibukakan pintunya, pintu langitnya, sampai hatta yuqdha daynuhu, sampai dilunasi hutangnya. Makanya Pak, jangan suka-suka kredit. Kredit itu hutang. Ya. Kredit mobil, kredit rumah, kredit kulkas, kredit. Hutang itu pas mati gimana bayarnya? Motor kredit. Ya, yang penting gaya. Seperti yang saya bilang tadi, sebagian orang tuh meskipun kosong kantongnya, yang penting gaya. Ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ternyata semuanya kredit. Kalau boleh ditulis itu hutang, hutang, hutang, hutang, hutang. Kredit itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau bisa celana dalam dikredit. Maka jangan Pak, saya punya mobil. Itu pun mobil Casio mereknya. Casio itu artinya kasih orang. Itu Pak mobilnya, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Menghidupkannya lebih lama daripada menaikinya. Tapi punya saya. Saya gak kredit. Kalau saya mati, saya tidak punya hutang. Ya, daripada mobil mengkilat, ber-AC. Terakhir saya keluar kota pakai mobil itu wipernya, aturan kan wiper begini, ini enggak tetot. Soal antik saya bilang ini mobil luar biasa. Dan saya berniat, mudah-mudahan niat saya terkabulkan, tidak akan ganti mobil kecuali saya mati duluan atau dia yang mati duluan. Ya, ngapain gaya tapi ngutang? Rumah megah, mobil mewah, ngutang. Kalau pas misalkan, Pak, nih, ini kunci mobil, kunci rumah, kunci motor, semuanya baru, tapi ngutang. Pas kita lagi megang, mati. Pas lagi kita ambil, mati. Apa itu? Hutang semua itu. Sudah gak bisa ngerasain. Disiksa iya. Maka hati-hati, Pak. Bedakan mana yang kita perlu, mana yang kita butuh. Mana yang kita inginkan. Tidak semua yang kita inginkan kita memerlukannya. Terutama nih anak-anak pesantren, anak-anak masih muda. Ya. Tidak terlalu penting Anda mempunyai gadget atau tidak. Yang penting adalah ilmunya mana. Ya, paham Facebook, Twitter, WhatsApp, bla bla bla. Ilmunya enggak ada. Ditanya ilmu agama belum. Hah? Gimana wudu yang benar? Hah? Berapa hafalan Al-Qur'an? Hah? Enggak keren. Wallahi enggak keren. Ya, tidak keren. Apalagi gaya-gaya rambut, gaya-gaya pang, sini pitak satu. Dilihat aja enggak enak. Ustaz model. Model apanya? Dimurkai Allah gaya seperti itu. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, coba sekarang kita orientasikan hidup kita untuk akhirat. Demikian, cukup kiranya. Masih banyak pertanyaan, ini silahkan jawab nanti oleh ustaz-ustaz yang ada. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis, dan kita dalam majlis ini 2 jam 45 menit. Masih sedikit dibandingkan waktu kerja. Kerja 8 jam. 8 jam mencari dunia yang tidak dibawa mati. Sedangkan ilmu tadi adalah ilmu yang insya Allah bisa kita bawa mati. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Sebelumnya saya katakan semoga kita bisa bertemu kembali dalam majlis-majlis ilmu syar'i. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dunia dalam majlis ilmu syar'i. Kalau tidak berjumpa di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.